لساني يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بمريض المختار أنا يا الله من صلاة وسلام يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Ahmad Rajin. Oh, kocor. Ini Gus Labib Berwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus sahibul fadilah, sahadat, Yai Ahmad Roji ingkang ngesuh pondok Enah dia ya Pacu As Curug Sewu Atean Kendal ya. Yang kalau hormati undi wau Mbah Santri wau Mantap. Wes ning. Kondrong dadi wis mboten teh apal kuwi. Sedaya tamu undangan utaminipun saking pemerintah Kabupaten Kendal. Saking Mustika Pak Camat, pundi Pak Camat? Enten. Bunti Pak Camat Bunti Pak Camat Bunti Pak Camat Bunti Jangu Bunti Petah Jangu Nek Jalu Pak Lurah itu ya saking Polsek Dongge tahan ini saking Koramil ini ya pas para hadirin wal hadirat yang kami lulia ini rada anyar nih Maulid kebangsaan anyar rada anyar pundi iki anyar Maulid kebangsaan anyar tapi cocok niku nek kula istilah Maulid kebangsaan niku cocok sebab nopo lahirnya Kanjeng Nabi niku tahun 571 nggih 571 Masehi. Nabi Muhammad niku khatamul anbiya wal mursalin tutupane para nabi. Nah, Nabi Muhammad niku nutup nabi sing nabi. Suarane kok dadi aneh to, Kang? Aja diutek-utek lah. Kula nek ngaji pancene alon. Sampeyan nek pengen ngaji kiai sing suarane banter golek kiai teko FPI yo. Lagi ya ini FPI itu ya banter suara ya NU itu ngeten ini lemah lemah itu sebab apa ya NU itu kesel yang mulut ngeten ini lalu aku waktu jam 11 lebih mandap saking Kalimantan Timur ini jam 11 itu aku mandap Kalimantan Timur lawatan Kalimantan Timur numpak pesawat nih di sini mek wong pitu sampai nih sembayang pesawat di sini wong pitu nih ulah podo karo motor ceri tiga ilar di gede nih sak ceri ngeten nih gue nek munggah mendung nih rakuat nih gue mundur nek wong mriki kira-kira numpak niku kok iso ngompol. Nggih. Dadi sak mulut niki kula masyaallah. Lha bedane Kiai NU karo Kiai liyane lho. Kiai NU lho kliling, kula lho mantun king. Lah apa mboten iso diitung sak ulun kula. Mulai Malaysia. Taiwan. Niki sajane kula gelem niku mulutan teng Australia. Tapi musim dingin kula lemah aku. Entah iso nek gelem Februari napa Maret. Bareng ngoten niku teng Rusia. Teng Uni Soviet rencanane niki. Wes lawu niku pun dugi. Penginane teng istana mulutan. Lah, pawone ku duk jam 11 niku. panitia ngaji saking tempuran itu saking kuatir kulo hilang ditunggoni akhirnya jemput teng tempuran lah saking mriki ya kuatir kulo hilang neng dalan dijemput teng Magelang teng tempuran hilang teng Temanggung kulo niku terus dolan teng Temanggung niku nah terus mriki lho ya nek kiai NU nek mulutan wis kesel lho mula nek diceritakaken kulo niki termasuk uang sing paling hafal model mulutan itu sampai hafal loh. Wong iki critane sik mulutan tak critani mulutan. Kulo niku sampai hafal. Mulutan itu ternyata beda-beda. Wono mulutan niku teng model teng Sulawesi. Sulawesi niku nek mulutan niku terope niki mboten padhang ngeten. Tendone niki peteng. Sebab napa? Ana taline niku kathah. Lah mangke masyarakat niku gantung. Nggih, ana sing gantung duren, ana sing. Mboten kok gantung mati niku mboten. Gantung duren. Gantung pitik mateng ning mboten mentah. Ana sing gantung sanyo. Ana gantung graji ono. Lah teng tengah-tengah ngene iki eneng tebok. Nah, tebok niku diincepi sapu gendirone duwe. Nggih teng mriku. Mula tiyang niku nek mulutan kula ngaji ngene iki karo tolah toleh. Nek sing butuh magic chair nyawang magic chair. Nah. Sing betahaken graji nyawang graji. Lha bagi tur rampung kula niku ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kan wal niku alhamdulillah ge wal niku ya Allah. Penting bleber wong niku. Bleber kok pitik ucul. Ora sing bunyi kok magic jar ora sing di Allah. Niku teng Sulawesi, Kalimantan mirip. Tapi di antara mulutan niku sing paling rame niku Jogja. Wis ora ana tunggale mulutan model Jogja. Pasar malam rong wulan. Nggih. Niku model Jogja. Niku pasar malam rong wulan tek. Yo sekaten niku, niku lak mulutan. Ana tong edan. Dermulen. Lha ana lumba-lumba. Ana gendruwo ngomong. Napa rumah hantu ni lho. Ana gendruwo. Gendruwo ngomong. Bayar 5000 delok gendruwo ngomong. Niku nggih, nggih enten dangdutane barang. Kaya teng mriki ngoten niku. Sedang ditane. Lah mangke nek pun malam 12 niku ngarsa dalem sultan niku masak dandang 1000. Sak dandang niku isine 2 kilo setengah beras. Lah nek dandang 1000 lak 2 ton setengah niku. Mula nek dadi tumpeng kuwi gedene sak masjid patehan. Kuwi dipikul kali tiyang 100. Lah teng lapangan niku luwe kathah malih sing ngene iki. Wong antri ngene iki. Begitu tumpeng niku bar didongani. Ya Allah. Royokan nggih ana sing dikok ndok sing paling larang niku ndok. Ndok sing ngadeg dhuwur dhewe niku sijine niku iso payu 30 juta. Nggih damel jimat. Lah Jogja niku wong Jogja ora wong kene kok. Nah, tumpeng ini lah dihiasi jagung, dihiasi terong, dihiasi kacang. Lah rebutan niku mangke ana sing dipangan, ngeten sing dipetawangsul. Duwe anak ora payu rabi, gawakno berkat pakan niku. Nggih lho, keyakinane tiyang Jogja ngoten nggih. Duwe sawah kok seperti kuse kata jikoke berkat disawurke teng sawah. Teng sawah. Lah ibu-ibu niku sing dijikok niku rata-rata niku kacang panjang. Kacang oler niku lho dawa niku. Niku kangge tampa bojone sing wis rapati kuat meneh. Lagi ini ceria saya dilungker noh teni kejar ini mau keluar apa tu? Demi lo kata tiang ni ngarani mulutan ini mungkin ucon, mulutan musyrik ni guna apa? Soalnya lagi royok berkat ni, gua tidak perlu jimat ni gua. Nah, nanti ni gua lah corong mulutan. Dikata, tapi mulutan paling aneh ni gua, nanti. Riyen tapi saat ini pun buatan tenganjuk buat ini baca Yudin Mojosari ini aku naik mulutan itu jarang kepang rongulan ini jantin bisa ini mulutan patuh congol lah ada wayangnya ada dangdutnya barang ini tapi lo kadang mulutan ini kakak yang salah paham termasuk di timur tengah ini naik mulutan ini rame kalau ini mulutan di Malaysia ini rame ini betul umum. Uang anane niku roti sak anane walah sambok ana kabeh. Nggih mboten sepi ngeten niki mulutan. Niki hitungan kula mulutan sepi niki. Rame tak kira wae ono. Deboke teng mriki terus dicepi duwe ngoten ora. Nah. Ampun nggih. Teng timur tengah ni misalnya ni mulutan ni ya Allah panganan ni kau ada. Lempun bar mulutan ni kewan-kewan sing tengah alas ni diparingi panganan. Nah ini dah. Kadang aje ini terus uang ni kan beda ni tadi. Nek mulutan kali liane mulutan ni kan beda ni. Beda ni apa? Nek mulutan ni panganan ni kata. Panganan ni ku kuada. Siapa ngentuti aneh itu? Kenapa itu? Kareng pung akhirnya ngentuti orang kendal itu kek deh lain lagi belum itu bener deh mulutannya panganannya kata banjen kata lho katang tiang nek boten paham niku terus ala-ala wong mulutan panganan goroyoan kaya ngono lho. Ah mulutan ngoten niku kok endi to asline ngoten kok. Angger mulutan panganan kathah niku. Niku asline ya mulutan sing asli ya niku. Ya mulutan sing asli niku ya mangan niku asline. Nek pengajian ini kan mulutan model anyar. Lho mulutan nek pengajian ini iki model anyar. Ini mulutan tahun 1220-an nggih. Niki zaman Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi Yubi, tapi nek mulutan sing asli ya mangan niku. Urusan perdagangan niku. Lha sebab napa? Nyontoh nabi kok niku. Jadi nabi niku nek memperingati maulid lah poso. Lah siam dina Senin niku lah mulutan nabi. Nah ini nabi poso niku, para sahabat niku masak teng omah. Sing enak-enak kanggo napa? Kanggo nyiapke bukane Kanjeng Nabi. Ya saonone dimasak, nek ora duwe ya golek ing pasar sing enak-enak dimasak. Lah mangke nek pun sonten diaturke teng daleme Kanjeng Nabi. Ya lek iki ada daleme Nabi. Lah engko teng daleme Nabi niku nek sore panganane kok akeh. Sumpeng iku acara sak minggu macem-macem. Lah mangke nek pun wayahe buka, Nabi niku nimbali sahabat. Kang rene ya panganane akeh. Nggih jeneng Nabi, padahal niku ya masakane sahabat dhewe niku. Digeleh. Kene Kang. Lah. Terus Nabi niku ndonga. Enggak monggo dimaam Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzab. Nah, baik. Terus dimakan. Lah, nek pun wonten niku sahabat niku terus delok panganane ngoten niku. Kira-kira sing didahar Nabi tak sapa ya? Sing didahar Nabi. Kira-kira sing didahar Nabi tak sapa? Wis aja tolah-tolah to wong bocah bayi nangis ket biyen. Ket biyen bocah niku nangis ora sah didelok jan. Nangis mulutan niki apik. Ya bocah iso nek nangis kon macul ya rung iso. Kersane mawon bocah cilik niku nangis nguyuh ngising sagelem. Sampeyan nek kepengin kaya ngono dadi cilik meneh. Nek ora ya dadi wong edan wis ngono. Yo kersane. Ya mangke sahabat niku terus ayo tak sapa kira-kira sing dipangan Nabi. Otak kuno. Otak kuwi gule kok. Oh ya dekku, dekku mie ayam kok. Tapi makanya Nabi ini mundur sekedik, sekedik, sekedik. Nah makanya itu yang paling diroyok kali sahabat niku, yang bekasnya kanjeng Nabi royok. Tapi aku gak koman niku ya ampun. Masa aneh dewe dipangan-pangan dewe. Nah orang ya gentenan dekmu apa? Dekku gulih, aku suwe ramangan gulih. Aku njaluk dekmu. Gentenan kata niku. Ya. Lah niku dadi kebiasaane sahabat. Lho sakjane sing jarep arep sahabat niku napa to? Barokah mangan panganane Kanjeng Nabi. Maem darane Nabi niku barokah. Lho. Tapi kan niku mau masakane dhewe. Oh masakane dhewe kok Pak nak to kok dadi kok panganane Kanjeng Nabi. Nggih mboten, nggih wau niku masakane sahabat dhewe. Terus diaturke teng Kanjeng Nabi nggih. Masakane dhewe diatur keteng Kanjeng Nabi. Lah, begitu dipangan malih kali sahabat, sahabat niku mangan panganane Kanjeng Nabi. Contoh niki, niki teke sapa niku? Niki teke sapa? Teke panitia. Begitu digele mriki teke sapa? Teku. Nggih ta? Wah, niku semet 5 apa 10 menit yang lalu niki teke pani. Iya, begitu dikek geleh mriki digeleh tok, ora omong. Ngene. Loh. Mawon no. Iku di sing munggah mriki dengan ta. Niku wong mriki tok, nduk. Ya ora ngomong. Kula aturi apa ora iki? Wah, ngerti-ngerti selehno ngono mawon. Maklum. Nggih kok selehno ngoten mawon. Ning mboten sah ngomong niki sakniki dadi tek sapa? Nek kula. No, wes. Sapa sing selawatan mau padha sampean kesel ya ngono tak gaeki. Masalah. Bareng nggih. Nggih. Lah iki dikeki sapa? Lho. Kula sing mari. Padahal niku wau teke pani. Iya, ora perlu ngomong digele mriki dadi tekku. Tekku lho, tak kekne bocah niku. Bocah niku teku diparingi kali ku. Kula wis tak dongan ya Allah, mabarik lana fi malaikat kana wa binaga. Ampun. Lho sami. Sahabat niku ya masak-masak dhewe. Digele teng daleme nak. Nabi dadi teke sapa? Teke Nabi. Begitu dipangan dhewe kali sahabat, sahabat mangan teke sapa? Ya teke Nabi lho ngoten lho. Lah niku jenengane panganan sing berubah nilai barangnya tesih padha. Tapi begitu medal keng daleme Nabi, nilainya berubah dadi teke Kanjeng Nabi. Lah panganan kok neke Nabi, niku panganan barokah. Lah panganan sing jenenge panganan barokah didongani Allahumma barik lana niku nek dadi daging, dagingnya daging barokah. Lah daging barokah niku ora bakal diobong kali geni neraka. Barange tesih po? Padha mulo kadang nek wong ora ngerti. Lah ya kan barange sing padha masak-masak dhewe kok diarani berkat. Lah ora ngerti bocah iki. Aja meneh kok panganan. Wong liyane contone ya ana lanang karo wedok, lanang wedok. Ya sing ngono iku wong lanang ya ngono kae, nek wong wedok ya sing ngene iki. Nek wong loro lanang wedok lunga nang Juruk Sewu. Terus jawi-jiwitan dosa ora nek ra bojone. Ya dosa. Dari sapa ora? Loh, niku Kyai dosa. Nah, tapi cah lanang karo wedok niki wong loro mlaku teng KU. KUA. Lambine abang. niku sing wedok kudu ijo. Ya kaya pilpres wae ae, pang ijo. Yo. Cah loro iki mlaku teng KUA. Terus kepanggih kali Pak Naib. Kali Pak Naib dinikahno, angkah tuka wazawaj tuka kobil tu nikah. Aha. Terus kiai ini dungo barokallahu laka wa baroka alaika. Bareng ngoten niku terus cah lanang wedok niku metu kok KU KUA. Barange tesih padha wong klambine ya durung sah. Salin isih padha abange kudunge ijo. Tapi begitu metu barange isih padha tapi nilainya berubah, statusnya berubah jadi suami istri. Barangnya ya isi bodoh urung salin tapi status nilainya berubah jadi suami istri. Jiwet ganjaran berarti kita nyamuk bokongnya ganjaran lengket tekan melotrok no kandok ini ku ganjaran. Padahal barangnya tesih kok. Jadi barang sama melewati proses perubahan nilai lo semono uga berkat barangnya podo. Tapi begitu bar kita barokro nilai ini berubah jadi panganan barokah. Lah panganan barokah niku nyimpen barokah sekodongo Allahumma barik anak. Nah, gila. Nah, ini ada orang yang ngantil, lah panganan kok iso nyimpen barokah, panganan dungane kok dadi barokah, ora iso lu jari sopo. Panganan itu nek didungani nyimpen dungo, aja meneh kok panganan, kaset nih lu diomongi iso nyimpen suara lo kaset nih ku jomene pang kaset nih ku sampean pisui pedus gebel pedus gebel pedus gebel direkam engko diputer muni pedus gebel pedus gebel ora kok terus pitik lanang ora ya tetep pedus gebel metu. Lha mula para sepuh mbiyen paling seneng niku nitip donga ning jero panganan. Mula sampean aja sembrono karo jenenge panganan itu wis dongani barokah, nyimpen pangan, nyimpen daging barokah. Lah mula wong tuwa mbiyen ati-ati nek weruh panganan. Seneng wong wedok ditolak. Wong mbiyen ya jiko panganan isen itu donga I love you. Mungkin nek mbiyen iku panganan terus Bismillahirrahmanirrahim. Inna min Sulaiman. Inna bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala wa tulla pul kehno. I love you. Nah ora gelem ya roh ya anu ya dongane ya donga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Sunah mata kajian jiku jalan goyang tak goyang. Lenge mangane sebab panganan iku iso iso diiseni donga. Mula calon kepala desa niku ya hati-hati nek arep dadi lurah pian. Lenge ta lurah? Lho calon kepala desa niku nek ana panganan kok ora kenal, wedi mangan. Engko le panganan iki wujude sego tapi dititipi donga linggis. Le panganan kok dititipi donga linggis begitu dipangane medengkreng ngene iki. Jenenge santet. Lha mulo santri mondok niku royoan panganan iki ya. Itu niku. Mulo sampeyan aja sembrono karo jenenge panganan mampu merubah hal-hal yang bersifat tidak kelihatan. Mula wong ora kenek tuturi lambe ini nganggo. Kok ora tutur kupinge nek lambe ora kenek. Dadi panganan barokah. Dungani ngono. Duwe anak diulang nek kapur sekilo ora nyantol blas. Jika ke panganan wacana ya Rahman ya. Ngono. Nggih, duwe anak kok gelutan. Jika ke panganan wacana ya Allah ya Latif. Pakani ora tambah sehat tambah lemes ora anak wacana ya Hayyu ya. Hayyu. Dibujuk kok pengin rabi meneh. Jika ke panganan untuk teh ya terus didek alon-alon. Ar-Rahman ya Rahim. Lung ya alon-alon dudel ya Rahman. Ojo kok malah kopi, kopi. Upanganane kon suwe diombe tambah nesu. Tenang ya Rahman ya Rahim. Bila perlu ngombe nane iki gak omong. Alah Mas ojo rapi meneh to. Apakah engkau sudah lupa kecantikanku yang dulu? Lekaran jamal. Bila perlu dinyanyikan lagu berdua yang sama-sama diingat, yang ragu memori masa lalu. Tekno. Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Cuk! Lidah! Pasti itu rapi lagi terapi. Sampai itu rak mondok. Terus pacarnya kok pengen dikawik no karo wong tuane ngono. Kayak ngombe pacarnya jiko no banyak nyanyek no berdua wacak no tunggu. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Cuk! Dari gitu kekuatan makanan mulanya pula ini ada uang tuturi ora kena. Kirimi panganan barokah, siap no panganan barokah, dongani panganan, wacak no Quran, beras dimasak wacak no Quran, mulai berubah. Wong loro ahit dikirimi berkat waras ping 5 tahun waras. Lha mulo anakane wong biyen iki ape-ape, gitu. Melu mulutan ini, marhaban ya nurul ini. Ono berkate. Begitu rampung muangan berkat kabeh. Plung ngono. Akhire dimules karo weteng. Ono sing dadi calone anak. Saripatine sing calon digawe nggih anak, persane berkat mulutan. Begitu plung dadi anak. Jak mulutan seneng ini. Ane berkat monata. Lu kan ingin kita ya Allah berkatnya itu ya betul ini kita pulang lembulan biar andalannya bahannya Dewi itu berkat ada apa itu berkat ada apa itu berkat mulut sama yang ngerti mulutan ini ya ini ku siap lo berkat gawe dhewe ditabarukno teng mriki. Dadi sesuk niku nek panitia mriki enten mulutan niku aja cicit ngono. Siapke panggonan sing jembar. Lah sampean gawa dhewe. Masih wonten teng mriki. Teng mriki ten sinten? Walwijo ten Jakarta. Lha lha nggih, geleng kene sajane. Nggih. Negara bisa bina. Aja ngemu, aja dibagi nek iki dikotakno ngene ngono. Duren barang endi ora eneng duren. Lha sampeyan lha ngerti mulutan tengen kula ta. Duren sak trek niki. Lha ngene mulutan ngen kula ya duren sak trek niku. Ingkunge pitik 9 niku. Pitik siji regane rata-rata 15 sampai 20 juta. Pitik kula sing kula bleh. Pitik tarung sedaya. Jawara-jawara sabung ayam niku tak jikuki bareng kula. Tak iku. Jadi sampean nek kepengin ngerti pitik larang daginge enak apa ora iki kula. Nek kepeng pitike wong Kendal sampluk pitik kula mus pingsan. Mlebu RSUD. Lah ngene sedaya ngerti nek mulutan nggen kula. Jago. Mesti minimal 9 terus mungkin duren. Lah ngke royokan duren. Tapi royokan durene lucu surung-surungan do mundur ngene iki. apa di Yusuf nengkuyung. Iku mulutan, gak. Lemulah dah main ana mulutan ini tekong. Gue panganan dewi zaman. Senengannya kok iwak iwak empal, tumbas dewi empal semene. Kita baruk no tengriki. Nek kok sampe anu ora ikhlas dipangan wong, engkermi dhewe. Engko ta iki, aku nabarukno berkat-berkatku dhewe tak pangan-pangan dhewe engko. Lha nggih, lha ngono. Nek sampean kok oleh kira-kira dipangan wong ya tumpuk ning kene bareng-bareng. Tapi nek kira-kira kok iki cekku dhewe. Tak pangan-pangan dhewe gawe sing enak iki tak pangan supaya napa? Nek dipangan enak niku akeh. Niku ngene dadi daging niku ya kathah. Latihan saat ini kadang ngerang ngerti mulutan ini gak berkat elek segone setengah garing gitu. Mine keriting tempe ini tipis begitu bar ditabaruk lah wayah dipangan ini ra enak om keriting akhirnya digomule pakano pitik akhirnya pitik sing barokah. Lho ya iki lho mulo wong-wong pian niku. Ya sing digawa ya berkate dhewe tapi ya dipangan-pangan dhewe tapi nilainya berupa wis ditabarukno teng Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sesuk taun ngarep kepengin barokah kata. Gawe berkat dhewe, nggo ingkung dhewe cita-cita. Nggih, pitik paling ya 20.000. Lho. Tumbas lancuran. Lah bingung setengah tak. Oh, ndereng apa. Bingung setengah tahun. Utawa bikin kesepakatan Pak Lurah. Koe iki kan bar mulut. Ngintu ku pitik 10.000-an cilik-cilik nika, terus disikili talene tali abang. Lah tali abang niku tandha niki pitik mulutan. Jadi aja ana wong balang, aja ana wong nyolong pitik niki. Soale tahun ngarep dibeleh kangge mulutan. Lah kok lak ingkung tok anggere wong siji duwe siji. Lah kok rantek. Ah nek rantek waringke kali tiang-tiang supir-supir sing teng dalan nika. Lah mangke supir-supir niku mangan panganan barokah, ketitipan daging barokah. Engko suwe-suwe daginge lak ngecak sembayang. Loh, ngono ngoten niku. Berubah masyarakat ya niku. Lah niku lah mula sing paling gedhe karo berkat niku iblis. Soale iblis niku ngilangi panganan barokah niku angel. Soale wis dadi daging, nek ngilangi lambene wong pikir niku rada gampang. Allah ya Allah, Allah, Allah, Allah. Niku metu ke majelis zikir karo setan tekake wong wedok katoke cekak. Numpak motor jengking lambene mesti muni. Wah. Lah. Lha iki lho lene sampean kok pengin ngerti dasare para ulama napa nek eneng mulutan kok nganggo berkah. Jadi iku ahli sunnah wal jadi mulane wong nek ora ngerti iblis iki gawe pedhek. Mulane ana wong anti berkat iki biasane jurkame iblis. Ya Allah, pun ge, ini belum lama berkat. Enggak, ge alon-alon ngaji sak niki. Jadi kita dari mulai ngaji ulang. Kita dari mau ke bakas berkat tumpeng omulong kok jono sing iso yo. Sesuk tahun ngarep nang mriki digantungi ingkung barang ngoten nggih. Beduren barang manggis digantung-gantung teng mriki cek gak sepi ngene. Kaya iki mulutane wong kere ngoten. Lah iki mulutane sumaker ya ngene iki. Sugih maca kere ya iki. Lho mulutane sepi ngene iki ya cakak tok. Ora pantes. Wen oh sakmene akeh masyaallah. Mulutane aja ngene sesuk ya. Ujung ini gudang gantung ngono gantung duren nongko bila perlu sing duwe geraji ganti dengan geraji sing duwe pengen sedekah sinsu gantungno sinsu. Sing kulkas ya aja digantung taline medhot. Selehno ngarep ki pas angin. Masyaallah indahnya. Engko lak wong ngrasakno sing cilik-cilik ngrasakno indahe mulutan. Soale ono gendera duwe. Sesene gedhe ora perlu diulangi seneng mulut. Mu mesti seneng wong anger mulutan golek duwe. Nggih. Nah niki dadi mila niki mulutan. Mulut sampean aja gumun karo santri nek mulutan kok beda-beda. Nggih. Para hadirin para rawuh ingkang mulya. Lah terkait kali mulutan kebangsaan niki termasuk ya model anyar mulutan kebangsaan. Sebab napa? Pas niku kula cocok. Sebab lahirnya nabi niku menungso niku wis dadi sak dunya. Nabi Muhammad ini lak terusane nabi-nabi sing biyen. Sing pertama nabi niku Nabi Adam. Nabi Adam niku nek terus misale mulutan kebangsaan ngono ya rumah tek cocok. Dan Nabi Adam ini menungso mek loro kebangsaan apa? Nabi Adam niku medhun niku menungso mek gak lek gak loro tok. Gak Siti Hawa kali Nabi ya. Nah, tapi memang keruntel loro. Enggak engke terus berburu nguber dinosaurus. Lih, lho Nabi Adam niku ageng, Bu. Nabi Adam niku dhuwure niku 50 dira. Sak dira niku semanten. Lek 50 menten berarti sekitar 55-an meter. Lho Nabi Adam iki gedhe 55 meter kok piye? Wong kadale gedene sak dinosaurus. Niku kadal sama Nabi Adam. Ya aja dibayangno katoke sak pira ya mungkin gedhe. Apa ning ngawur. Gedhe suwi tak zira. Lha niku gek wong loro. Niku golek iwak ora paling men gebuk kali buku ning iwake langsung semaput. Nabi Adam. Ya Nabi mulane kok mulutan Nabi Adam, mulutan kebangsaan ngene lho. Ya menungso nek gek loro. Lah terus bar Nabi Adam niku Nabi Idris. Nabi Idris iku umate ya nameng sak desa ngono tok. Menungso wong durung akeh. Umate lagi sak desa. Nabi Nuh umate lagi sak kampung, sak suku. Carane ngono ya urung berbangsa-bangsa. Sampai tekan Nabi Musa, umate mung sak negara. Lepas Nabi Muhammad dadi nabi niku, wong sak donya niku pun dadi sak donya. Wis dadi aneh-aneh iki zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Adam wong isih padha gedhe-gedhe dhuwur-dhuwur. Mula panganane cepet entek. Lha iki teng Mekah niku terus dadi gurun pasir niku lah gara-gara panganane entek. Lha wong sak ngono gedhene kira-kira nek Nabi Adam iki dhuwure 50 meter panganane sedina lak sekintal lho. Lah anake ya isih gedhe-gedhe meneh. Zaman Nabi Nuh niku enteng tiyang namine Onuk. Onuk niku njaluk rabi. Ora ana jodhone saking gedhene. Akhirnya dirabekno karo guwa. Lha dirabekno karo guwa saking gedhene. Ya ben aja bayangno. Duh. Isih padha. Lho tapi wektal jadi Muhammad dados Nabi Muhammad dadi nabi lahir niku menungso wis dadi macem-macem wis pindah-pindah sak donya. Warnane wis beda-beda, wis ana sing bangsa Arab, sing ayu ganteng rambuté abang, keriting, matane blalak-blalak apik nika, bunder. Wis ana sing dadi bangsa Eropa gedhe dhuwur rambuté abang. Wis ana bangsa jenenge dadi bangsa Cina. Cilik-cilik pipine tembem-tembem kaya apem, matane kriyip-kriyip ngene. wis ana sing dadi bangsa Afrika ireng gosong kaya kopi goreng. Nah wis ana bangsa Nusantara sing cilik-cilik pesek-pesek rembes. Lemula Nabi Muhammad niku dal dadi nabi kali Allah dipun ngulangi ya ayuhan nas he menungso. Ya sing diceluk ya mek menungso tok. Nek cara Mas Ellen niku ya ayuhan nas hai manusia yang tidak manusia tidak hai. Ngono ana. Ku di wonge wae lak iku. Mas Ellen niku ya. Ya ayuhan nas he manusia yang tidak manusia tidak hai. Ya sing diceluk ya dudu wedhus bareng ya ora menungso. Niku dipun gambaraken inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku gawe menungso iki lanang karo wedok. Niku gambaran Nabi Adam lanang Siti Hawa wedok. Lah Nabi Muhammad niku pun didamel wa ja'alnakum syu'uban wa qabila. Digawe berbangsa-bangsa, bersuku, suku. Bawa zaman bayang no. Nabi Muhammad ni udah di nabi ni ku pun menungso pun berbangsa-bangsa bersuku suku. Ono sing suku, ono sing bangsa Arab. Duh, kok disalini? Oh, cek tambah barokah. Insyaallah. Tenun. Nggih. Nabi Musa niku sak negara Mesir. Nabi Daud niku sak negara. Nabi Isa nggih sak negara. Tapi Nabi Muhammad waktu dadi nabi niku mung sawis dadi beda-beda. Terus rapor dong. Yeah. Pun berbangsa-bangsa bersuku-suku. Lah Nabi Muhammad piyambak pekdal dadi nabi pertama sing diwulang niku bangsa Arab. Urung tekan bangsa Eropa, urung tekan bangsa Afrika, urung tekan bangsa Cina, urung tekan bangsa Jawa. Nabi Muhammad jadi nabi pertama niku. Dadi nabine wong Arab. Dadi nabine wong Arab. Lah niki. Mula ibu-ibuke dhewe niku kadang lek ngulang nek mulutan niku diulang ngeten iki. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 mulut. Nabi Muhammad itu lahirnya di Mekah. Sing diulang pertama ya wong mah Mekah ya ora sampean sing diulang. Mula sebab sing diulang niku wong Arab, mula ya ngulange nganggo cara Arab. Qur'ane ya basa Arab. Coba nek waktu niku nabi kok medhure ning Sukorejo utawa ning Patean ngono ya mungkin ya Qur'ane ya bangsa basa Jawa. Tapi berhubung nabi ning neng kono ya Qur'ane ya basa Arab. Wis mriku tok aku mulang. Nah, mula wong nek mulutan ngene iki mesti kelingan oh ya nabi wong Arab. Sing diulangi bangsa Arab. Yo irunge yo ganteng-ganteng ngono Jawa ngoten. Rambute yo keriting, kulite yo ora ireng kaya sampean ini ora. Nah mula ngangge basa Arab, mangke ulangan Arab. Nah mula Islam niku berapa? Coraknya adalah corak Arab. Tapi apa Islam niku asline ngono? Cara Arab. Ya mboten. Islam niku ya ora cara Arab asline ngono didelok. Cuman berhubung sing diulang niku wong Arab. Mula ngangge cara Arab. Ya nek didelok kan ora cara Arab to Islam. Islam niku asline nek didelok malah ora cocok karo wong Arab. Lha wong Arab iki Gusti Allah ya akeh. Lah Islam itu ngulang Gusti Allah sih. Siji. Wong Arab niku Gusti Allah ketok ana patunge. Lha malah Kanjeng Nabi niku Islam niku ngulang Gusti Allah ora ketok. Lah dari situ kan kelihatan. Bile ajarannya Kanjeng Nabi niku asline ngoten mboten ajaran mboten enten hubungannya kali ajaran Arab malah ora cocok karo wong Arab. Arab itu ora ono banyu. Lho malah diulang thaharah nganggo banyu. Bahkan jinabat nganggo banyu. Lah ya mesti ora cocok ngene. Nek Islam niku ning Jawa ngono malah rada memper. Ulangane jinabat nganggo banyu. Mboten masalah nek teng mriki wong banyune kah. Katane ning Arab ora ono banyu malah kongkon jina. Cina bajare ne wong Arab kok diombe wae angel malah kok natus. Padahal tiyang Arab niku nek jinabat niku mboten kaya wong Jawa. Wong Jawa sewulan pisan jinabate. Yang Arab niku suwengi ping 8 iso. Lah panganane wedhus. Lah mriki terong ngono ya ora apa. Ya lemes. Omne jamur paling banter laron. Nah, Islam niku ulang poso. Poso niku mboten cocok kali wong Arab wong parat niku panas kok. Panas kok malah dikongkon poso. Panganan teng mriku niku angel. Anane namanya kurma, daging karo roh. Panganan angel malah digongkon sodako. Arab niku panas entang-entang malah digongkon tawaf buka ram buka sirah sirah. Sing paling abot niku digongkon tawaf. Napa tawaf niku? Lho tawaf niku nek sing tawaf wajib niku lah wong wedok ra entuk ditutupi raine. Lho wong Arab niku aja meneh kok ndelok rai. Delok kentol niku mawon sahwate wis rasane timpet niku. Lah begitu tawaf niku delok raine wong wedok dikongkon buka. Sing lanang klambine rai entuk dijahit. Ndelok ngono lambi ra jahitan. Nek arep nakal lak karep wes ngono mawon. Dadi ngene. Lah niku mulo kadang kita niki tak mboten ngerti. Niku. Lah niku sing diulang niku tiyang ngarep. Lah mulo modele ya model kono, ngulang wong kono kok. Mulo bahasane bahasa Arab. Carane cara Arab, hadise hadis Arab, nabine ya nabi Arab. Nah, tesih, ya tesih teng mriku niku. Urung tekan mriki, wong mriki lho ora apa, wong mriki paling ya urung klambenan iki. Saya nyembah waktu, saya nyembah kuwet. Mula sebab Islam ni ku ulangane orang cocok karo wong Mekah, wong Arab. Mula Nabi diusir. Nek ulangane ni ku cocok, orang mungkin Nabi diusir. Ulangane betul cocok. Kangge ni wong Arab, wong mabuk ni ku enak lah, kok malah raulah. Gelut ni ku enak raulah. Godol bujune wong kan enak. Ora perlu ngrawati ning nganggo. Ning ora oleh. Dadi sing enak-enak ora oleh kabeh lho jarene. Wah, ora cocok ngegat-ngegat. Mula Nabi terus pindah teng Madinah. Lah begitu pindah teng Madinah, terus ngulang wong Madinah. Lah ngulang wong Madinah ora pati angel wong Madinah wis pinter pin. Pinter wong Madinah niku pusat kota. Lah mula terus begitu Nabi ngulang wong Madinah, ya sing diulangno ya mulai tambah rada beda. Begitu teng Madinah ketok wong macam-macam, wong Madinah niku kutha gedhe. Islam mulai mengenal bangsa berbeda. Begitu tekan Madinah ketok wong motone tembem, motone sipit, pipine tembem ngono. Kondona Nabi jeneng Nabi kula wonten pasar petuk wong pipine niku tembem, matane sipit. kumisnya itu kiri kanan tok jenggotnya mik rolas. Ini dagangannya apik-apik nih kunjung Nabi. Itu bangsa Cina. Nabi langsung ngono. Nabi bangsa Cina mula sesuk golek ilmu senajan tekan gonci Cina. Putlubul ilma walau wis bisin. Lho niku petok bangsa beda. Ya begitu petok bangsa beda apa ya terus patenono Cina kafir. Ya ora. Oh iku sesuk iku petok ora-ora golek ilmu tekan Cina. Begitu tekan pasar Medina Islam metu bangsa sing aneh meneh. Pas dagang niku senengane mbujuki. Kaya welut kecemplung oli jeneng Nabi teng pasar niku. Ana pedagang lunyu. Nipunan. Barang rego 10.000 iso didol 100.000 niku. Urung dinyang kono wis dinyang. Nek model ngono ku biasane bangsa Yahudi. Agamane Yahudi. Mungkin jeng Nabi, iya pokoknya ini kepingin ngerti wong Yahudi delok bedanya ini gampang. Wongnya ini senajana itu rambutnya ireng, senajana itu untune pepek, tapi randuwe jenggot. Oh ini wong Yahudi, iya itu wong Yahudi, mula ben kowe iso mitake jenggotmu dawakno. Nah asalnya kan ini lehiyah ini bab jenggot ini. Soalnya Islam petuk wong Yahudi. Yahudi waktu neng Mekah ya orang petok orang Yahudi yang sih rawan masalah. Nah sebab nopo orang Yahudi ni kok seneng aneh nyukur jenggot, nyemir rambut dan daniun untun orang Yahudi. Mula tuwek tuwek ni orang Yahudi ni untun yang sih utuh rambut yang sih ireng jenggote rawan orang ni soalnya Yahudi ni umatnya Nabi Musa. Nabi Musa ni wajib dicabut nyawane kali malaikat Israel. Malaikat Israel ditempilin. Sampai sirahe pecah matane metu. Matur teng Allah, tapi wong malaikat ya cling ngono ya bali. Ya Allah, apa? Ono wong arep tak jabut nyawane malah kok ditempiling ya Allah. Oh, iku mesti Musa. Iku nabiku, aja sembrono kertas itu iku. Jemene kon aku wis tau ditantang kok bercah. Ilmu pun tek to ya Allah. Ora sakeke hilir golek ono nadeke gagal. Mula sesuk nek petok dhek sing ati-ati yo. Mula terus malaikat Israel sopan, assalamualaikum ya Musa. Apa? Jaluk tak tempiling meneh. Boten-boten ora-ora Musa. Nyawamu iki wis expired. Wis kedaluwarsa. Wayahe tak jabut. Tapi sesuk kondo sampe jumpa jabut wae. Wis kancaku malaikat liya sing kondo ngenehi tanda rambutmu wis putih, untumu wis protol, jenggotmu wis semrah. Semrawut, oh ngono ya wis nek ngono cabutan cabut-put. Lah mulut tiyang Yahudi iki terus mikir. Nek Nabi Musa dicabut nyawane soalé wis uwanen, wis jenggote wis semrawut, untune wis protol. Mulut terus akhirnya wong Yahudi niku senengane dandani untu, nyemir rambut, nyukur jenggot supaya nek ana malaikat Israel teko, oh ruwayahe. Lah niku Islam niku petuk ngoten niku teng Madinah waktu neng Mekah dereng petuk model ngoten niku. Mula Islam niku terus berkembang mulai berubah bentuknya. Lah mula wong Yahudi niku nek mati niku rata-rata dijabuti untune digundul plontos. Mula ana cerita malaikat mungkar nakir pangling, "Mbah, ana bayi mati." Diparing ke malaikat Ridwan, "Ya Ridwan, ana bayi mati." Ndi, nah iki. Ora bayi iki lho, iki ora ono ulune, ora ono untune kok. Iki bayi nek cara aku ora, iku dicukur sampean ra ngerti wae iku Yahudi. Ah, mosok bayi? Ora, iku ora bayi, iku dicukur gundul. Bayi ora bisa tak buktekno iki ora bayi. Aku lek buktekno gampang lah, carane piye? Halah wong widodariku akeh lho. Enduk mudun, aja klambenan. Akhirnya begitu orang widodari metu ora kelambenan twing lho kandhan yo ora bayi. Mulane cerita lha iki lho mulane Islam terus akhirnya dikongkon napa dawakno jenggot saderenge yo mboten iki saderenge yo mboten terus petuk wong Romawi lha duit petuk wong Romawi. Wong Romawi niku senengane dodolan jubah. Cuman jubahe wong Romawi niku lak ana korsete teng mriki. Dadi nek dienggo niku metithi ngene iki. Terus kain sing tersisa niku dawa ana sing gawakne. Lah mula wong nek nganggo jubah Romawi niku sombong metithi ngene. Mula karo Nabi dikongkon ngethok. Lho niku lho mula terus ana istilah isbal. Niku dina niku teseteng sekitar Madinah, urung tekan kene iki ning ngono. Dadi Nabi bar lahir ngulang wong Mekah terus ngulang wong Madinah. Lah sasampune ngulang wong Madinah Nabi sedo. Lah sabare Nabi sedo Islam terus metu meneh ado titik ngono teng Persia. Persia niku sakniki carane Iran-Irak ya. Lah teng mriku agamane Majusi, rajane namine Rustum. Sing mlebet mriku akhire golekno sahabat sing paling jago, sing paling alim mlebet Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mlebet mriku. Ngira mlebet mriku. Begitu Sayyidina Ali mlebet mriku, ya ora kufar kafir mboten. Dakwah alon-alon, nuduke sing apik. Sampai akhirnya Raja Rustum niki tertarik. Jaluk besanan kalau Sayyidina Ali ngapik mantu Sayyidina Husain. Lah akhirnya lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah begitu Raja Rustum niku melu Islam, ninggal ke agama maju Majusi. Lah tiang Majusi niku nyembah geni. Geni Majusi niku digelet teng bangunan dhuwur namine mana? Manara. Mula begitu melu Islam, geni ini diguang, manara ini digelek ngarep mas masjid. Akhirnya wong Persia duwe masjid ngarep ya ono mana manara. Lah ngeru wong delok manara ngarep masjid kok apik. Mula kabeh wong Islam pengin bangun manara nyuntu wong Persia sing melu Islam seko agama maju Majusi. Akhirnya masjid wong Islam duwe manara, tekan mriki jenenge menara. Jadi Islam ini ora kok terus opo-opo haram ora. Positif betul. Lah terus begitu teng Persia ono peristiwa modelannya, peristiwa anyar. Nopo putune Nabi dipateni karo Yazid bin Muawiyah. Ya padha karo saiki putune Nabi sing teng Yaman iki dibantai karo Saudi Arab. Iya, mate kabeh lho iki teng Yaman. Nggih, para habaib niki teng Yaman iki dibombardir kali Saudi kali tiang Wahabi. Lho kok teng mriki malah putune Nabi konconan karo Wahabi anti NU ila neto. Ini tak tuturi mulo. Sampeyan duroh kaya. Lho tanggal 10 Asyura putu-putune Nabi niku dibantai teng Persia teng padang namanipun Karbala. Lah mula bulan Asyura niku bulan duka citane kaum muslimin sak zaman Nabi. Ya ora ngono bulan duka cita. Bulan duka citane Nabi niku sedone Siti Khadijah, sedane Abu Thalib. Tapi setelah niku teng Persia, teng Karbala ana duka citane kaum muslimin teng bulan Asyura sebab putune Nabi dipateni kabeh karo Yazid bin Muawiyah. Iya, mula bulan Asyura niku bulan duka. Kali wong Jawa bulan Asyura dijiko buntute jenenge bulan Syura. Sebab bulan Asyura niku bulan duka, mula bulan Syura wong Jawa ora mantu, ora digawe. Ben ora lali nek niku peristiwa duka, mula wong Jawa kadang gawe bubur abang pu. Ute cik boten lali ngangge santunan anak ya yatim lho iki. Tak pengen ra. Lho tapi wong sing ra gelem memahami kaya ngeten iki malah kocluk. Ngarani wong Jawa ulan Syura kok ora mantu, sebab wong Jawa ulan Syura niku kokean takhayul, sebab meyakini napa Nyiroro Kidul mantu. Lah iki wong kurang ajar ngeten. Jawa ini adalah dan mulai tiang-tiang Jawa ini kurungnya ini pun ulan Syura kurang mantu. Lah wong Iran nek ulan Syura niku melukai diri bacok-bacok awake dhewe sebab bendorone mati ora iso mbela-belani. Dadi mulai wong nek paham niku mulai wong Jawa terus dilokno saiki enten wong-wong kadang teko hati-hati waspada bahaya Syiah si apa yang opo nang Indonesia wong golek gawean niku. Syiah itu anone nang teng Iran teng mriki ra tukul. Padha karo Wahabi ra iso tukul. Mbok dibiayai piro mawon wong Syiah ning kene ya ra iso tukul, wong Wahabi niku ya ora tukul. Engko ya puntes-puntes dhewe. Sing saiki nyanyi-nyanyi ngopo-opo bid'ah, opo-opo bid'ah niku wae. Niku ya ketok rame tok ning sesuk ya entek-entek dhewe. Wong numpak sepeda motor niku nek ngangeng-ngangeng, nek dinengno mawon niku mungkin sekere tubel. Lha mula kula kali wong-wong ngoten niku kula urung mboten entek anu. Wong-wong ngoten niku kandhane angel. Iki nyonto sunnahe Nabi. Jenggot iki sunnahe Nabi. Iya. Jenggot niku sunnah Nabi, tapi nek jenggot sunnah niku nek petuk niku cium pipi kiri pipi kanan, mundur titik elus-elus jenggot, maju mana cukup bun cucuk bun-bunan. Niku jenggot sunnah. Lah teng mriki jenggoten tapi nek elus-elus tonyo sampe. Dene niku jenggote digowo sunnahe ke. Nene. Padha kali cingkrang uang itu ben ora sombong dikongkon cingkrang masa niki niku kuwale cingkrange digowo sombonge katut tambah cingkrang tambah sombong lho niki lho sing aneh niku padha karo Rabi Papat iki sunnah Rabi Papat ya, tapi nek Kanjeng Nabi Rabi niku sunnah tenanan sing dirabi ya tuwa rondo-rondo ana sing kulit ireng lha iki papat kinis-kinis kabeh kok dadi lho dadi nek syahwat niku ya pantes wong isih anyar sik kinis-kinis wong digletakno ngono ya arep isian ngene iki lho kadang. Lah nek sunah niku ya golek sing kira-kira wong wedok nek ora ana sing rapi, ora ana sing ngramut. Nah iku baru sunah. Mula kiai jenengane ajeng nyunah. Golek aja kok sing kira-kira isih kata sing rawat. Golek sing kira-kira wis ora ana sing golem ngopeh. Nah niku baru nikah bersama sunnah nah ini kayak papat sih papat habis yang dirapi ini kinyis-kinyis apa kok tukang terbang runi kue lali nuduk dan ini gila dan mula kadang ini yang ini buat itu diurut paham dan ini lagi ketemu bongso persi persi yang urung ketemu bongso pesek ini terus Islam ini bisa bareng paten-patenan teng Persia Sayyid Ali Zainal Abidin medal saking Persia lah niku awale Islam ketemu bangsa sing beda kali bangsa Arab jadi Islam niku langsung berbangsa-bangsa nggih mboten nek tesih teng Arab mawon tesih nembe ketemu bangsa Arab lah begitu medal baru ketemu waja'alnakum su'ubaw wa'oba ilah Sayyid Ali Zainal Abidin niku diterus ke putrane namine Sayyid Muhammad Bakir Sayyid Bakir tambah doh di putra namine Sayyid Ja'far Shiddiq kali Sayyid Musa Kadim Sayyid Ja'far Shiddiq di putra Sayyid Ali Uraidi ngadoh di putra Sayyid Muhammad ngado di putra nami ini pun Sayyid Ubaidillah ngado di putra Sayyid Aisyah ngado di putra nami ini pun Sayyid Ahmad Al-Muhajir ngado di putra nami ini pun Sayyid Alwi ngado di putra Sayyid Muhammad menjauh punya putra Sayyid Alwi tambah toh di putra Sayyid Ali Khalid Qosam tambah toh di putra Sayyid Ahmad Sofim Mirbat tambah doh di putra Sayyid Alawi Amil Faqih ngadoh meneh petuk wong Mongolia putrane Sayyid Alawi Amil Faqih ingkang nami Sayyid Sayyid Abdul Malik petuk wong Mongol sing tembem-tembem ngene Loh, lah Said Abdul Malik duwe putra namine Said Ahmad Jalaluddin pindah Kamboja, daerah Champa. Lah duwe putra namine Said Muhammad pindah Samudra Pasir. Lah duwe putra Said Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir pindah tanah Jawa. Lho iku lho Islam akhirnya petuk wong pesek-pesek, rembes rembes lho ki iku. Nah Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir mlebu wong Jawa. Wong Jawa duwe ne hono caraka. Mula Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir keblasak ning ilat Jawa, dadi ne Syekh Jumadil Kubro. Lho petuk niku petuk wong Jawa niku lagi taun 1400-an. Lah 1300-an akhir mendekati seri tahun 1400. Berarti 500, 700, 800, 1100, 1200, 1300, 700 tahun bar nabi ku lagi petuk bangsa beda jenenge bangsa Jawa. Iki lho. Lha iku jenenge petuk bangsa Jawa. Wis rasa diurusi panganan iki cukup dhewe. Ya Kang. Iki malah ngedum panganan ku to. Wayahe ngaji malah didumi panganan. Wis ana sing panganan nih. Wis tinggal-tinggal. Tinggal-tinggal panganan nih. Rasa dijual cawit. Eh. Dul. Tinggalan pangananmu iku rasa diurusi. Aja digowo meneh kletake kono. Wah, iki ana bocah wayahe ngaji malah ngedum panganan. Tak tinggal mulih kok ngene. Ini lagi ngaji kok jodoh-jodoh panganan. Nek mangan-mangan meneng ora. Banser aja sulan salin ngono tok ae. Lagi ngaji kadang banser pindah rono genti meneh mumet aku lho banser. Jadi kuat ngacek ya tawal wis ngono iku. Aja salin ya loro iku wae. Boleh. Nih. Lho niku tahun 1700 tahun bar Kanjeng Nabi Sito Islam niku lagi petuk wong Jawa. Islam petuk wong Eropa niku zamane panglima perang namanya pun Torik bin Ziyad. Niku lagi sekisaran 400 tahun wis petuk Eropa, tapi petuk wong kene ni blesep ngene ni. Akhirnya begitu petuk wong kene iki menungso apa dudu lho. Kok cilik-cilik pesek-pesek rembes-rembes iki wong apa? Tapi berhubung Islam niku wis diulangi wajah alnakum so'u bahwa kobaila pilih menungso suku cen beda bangsa beda suku mulai Islam niku ora pati kaget nek petuk wong beda. Nek tiyang Eropa kaget nek petuk wong beda ora diulang bangsa berbeda. Wong Eropa niku bangsa menurut dek ya ming sitok gedhe dhuwur rambuté abang bangsa Arya niku. Mulane Christopher Columbus waktu mlebet teng Afrika petuk wong ireng gosong niku dikira neraka. Sebab wong nek ndablek niku mlebu neraka diobong terus ora mati ning gosong-gosong. Mula ketika Christopher Columbus mlebu Afrika, oh iki to. Apa neraka? Mula akhire wong Afrika dibedili karo Christopher Columbus sebab melu malaikat mateni wong neraka. Lho kan yo ruwet niku to, paham koyo ngono. Wong Eropa begitu mlebu Jawa, niku ora ngerti nek ana bangsa Jawa. Ngerti nek bangsa niku ya ras Arya tok. Begitu mlebet Jawa, wong Londo niku ngerti nek sak liyane bangsa Londo niku teng daerah-daerah liya niku ana munyuk dadi menungso. Mula begitu delok wong Jawa iki tok munyuk sing dadi menungso. Sing duwe teori evolusi sing ning Jawa ana munyuk tuwa jenenge Pithecanthropus erectus. Lho ngene iku mulane wong Londo, mulane wong Londo Eropa niku begitu mriki medili wong Jawa niku biasa, wong nameng kelas turunanmu munyuk. Lho niki pelajaran berbangsa nek Islam wis diulangi. Nek pancen menungso niku ana bangsa sing be sing bedane Eropa mboten. Delok wong kene ngono dipikir terusane munyuk. Mula wong Eropa niku jajah Jawa niku ya kejem wong turunan munyuk. Lah awak dhewe percaya nek awak dhewe niku ya turunan munyuk, soalnya ini jelasno awal menungso niku pitekan Tropus erectus pajakensis soloensis tertua di tanah Jawa. Lah nek tertua menungso munyuk tertua, berarti nek dadi sampean sampean turunanmu munyuk. Aku ya mau mula apa iku ora munyuk ora menungso ketek kula ya wonten niku kok. Pitekan Tropus erectus bukan manusia. Iku munyuk zaman biyen. Soalnya awak dhewe ngandel niku niku pitekan Tropus erectus sing berevolusi dadi manungsa, mula awak dhewe padha karo ngakoni awak dhewe iki turunanmu munyuk. Padahal Islam ngulangke inni ja'ilun fil ardi kholi khalifah, manungsa iki awal ya wis menung, manungsa ora ono manungsa kok evolusine munyuk. Iki pembelajaran rasis pertama iki. Mula aja ngandel. Lha niku, lha mula sakniki ana model anyar aneh-aneh sakniki niku kathah termasuk napa Borobudur. Niku sakniki dijelasno nek Borobudur iku Nabi Sulaiman ngono. Sing gawe nek Borobudur Nabi Sulaiman. Soalnya Nabi Sulaiman asale teko Sleman. Ratu Saba teko Wonosobo. Mbok teori niku sampe jengking dijelasno kula ora trima. Sebab nopo? Ya kula takok jin sing paling tuwa iku ora kok. Jine ning ndi? Ya aku dhewe sing ngerti. Rasa ngeyel. Lha saline awak dhewe ngandel nek niku gaenane Nabi Sulaiman, awak dhewe kan seneng. Oh iya ya. Berarti biyen kene iki daerahe nabi. Nyenengno tapi hati-hati. Nek anak-anak segini percaya nek iku gaenane Nabi Sulaiman, 200 tahun ke depan pengetahuan kita bilih nek Borobudur gaenane Nabi Sulaiman, hati-hati. Yahudi moro. Oh iki tinggalane mbahku berarti biyen sampean iki berarti tak kon lunga. Iya nek iki urung, asese nek yakin nek Yahudi teko bubar sampean. Lha ini kan pekerjaan panjang sebuah peradaban. Mula sampean ora ngerti yo ngono. Sakniki kadang wong yo ora trima. Duwe danyang Hindu ora trima. Wong Jawa iki danyange Hindu kabeh. Islam niku tahun 1300 sadurunge yo paling Mbah Koleng, Mbah apa ngono. Mbah Darpo ngono to mesti rene. Lha sakniki kadang tiyang niku mboten trima, duwe danyang niku mesti oh iki sih apa? Danyang isih sapa? Lah nek danyang isih mestine tukulane ya ora pecek-pecek rembet-rembet ngene lho, Pak. Wong danyang niku asal usule Sim, Simbadang Hyang niku wong sing paling tua sing mbubak alas ning setunggaling kampung. Lah niku wong Jawa ngarani Dang Hyang, buntute jenengane Eyang mulo wong Jawa nek ngarani wong tuwek jenenge Eyang, Eyang Kakung, Eyang Putri. Nek wong Arab niku Syaikhun, Syuyukhun, nek uwane akeh Syaiban. Ngoten. Wong biyen ngoten niku. Nah para Dang Hyang niki wong Jawa niku biyen wong urung ana Google nggih. Urung iso takok nang internet mulo apa mawon ditakoke teng para Dang Hyang niku. Lah mulo takonan nang para Dang Hyang niku diarani takonan sing kudu dipun estokaken. Estokaken dawuhe para Dang Hyang niku namine ngestokaken dawuh kanthi dipun pundi pun pundi. Mula para Dang Hyang diarani pepun pepunden, omahe diarani pun punden. Lah anak putune para Dang Hyang niku suwe-suwe kathah mangan teng mriku mboten cukup, pindah pin pindah lah. Begitu pindah-pindah setahun pisan pengenmu mulai nyeneng-nyeneng nombahne mbah aku neng kono wis berhasil cara saat iki. Sing mbahne senengane rokok gak no rokok, sing mbahne senengane pelem gak no pel pelem. Lah mulih gawakno oleh-oleh nang simbah karo ndongakno niku namine serodo. Mula setahun pisan mulih pengin petuk simbah buyute kanthi ndongakno jenenge serodo. Begitu serodo dilakoni jenenge nyat nyadran. Dene menawa niku lah begitu serodo nyadran niku kata sing pun diparani ternyata wis mati. Nah, sing urip oleh-oleh dikekno sing urip, sing mati oleh-oleh digeleh teng petilasan, petilasane. Lah tetep itu tekan petilasan wong Jawa diulangi, mbahmu iku ora mati, meng pindah alam saka jagat cilik nang jagat gedhe sebab nang pindah alam mulo iso di online ilah napa kangge ini kok merui kaki danyang nini dah danyang. Ana Jawa. Dadi danyang niku ya cikal bakale di desa. Lah saiki danyange salin kabeh. Wong Jawa ngono danyange seh sapa? Seh sapa? Lah nek danyangmu seh turunan Arab, metumu kudune bangir, ora kok tetep pesek-pesek rembes. Rembes. Dengar ta? Ya iya. Saiki kadang ora trimo nek mbahku tu Hindu ngono, ora trimo kabar di Islamno kabeh. Sampai Gajah Mada ya di Islamno, dadi Gajah Mada. Ngono. Nah, kalau tidak diskusi, apa bener Gajah Mada ini Gajah Mada? Ya orang, apa buatan? Lah, ya orang kue ini aneh-aneh, aku tidak ada orang mati, apa yang ini musrik? Malah kue ini Islam ada orang mati. Lihat ini, ya Allah. Islam tekan itu betul orang Jawa. Sing agama ini Hindu. Lha niku, lha mula Islam wis dikandhani. Mula begitu petuk wong beda ora pati kaget, nek londo kaget. Wong dikira turunanmu munyuk. Lha nek Islam sih biasa mawon, oh iki bangsa Jawa. Senajan pesek-pesek tetep lakot kholaqnal insana fi ahsani taqwim, tetep bentuk paling apik ning bentuk ahsani taqwim model Jawa ya pesek ini ki lek aksane takwim model Afrika ya irga sanga ya kopi goreng nek aksane takwim bentuk paling apik model Eropa ya gede dhuwur rambuté ya abang lah aksane takwim model Cina ya tembem-tembem matane si sipit lah kok iso lah ya wallahu a'lam kula oleh dalile ora petuk tekan saiki. Ya akhirnya mekiro-kiro tok wong Arab ayu ganteng soalnya tanahe ra ono banyu. Banyune mulo digawe ayu ganteng supaya nek senajan ora adus tetep ayu tetep kan. Tenmu mulo tok kilo-kilo wong ra ono dalile kok. Wong Eropa kenapa kok digawe gedhe dhuwur rambuté abang? Soalnya wong Eropa duwe musim dingin. Nah sakniki niki musim dingin, saljune medhun. Suhunya bisa sampai min 20 derajat. Rong puluh kulkas anyepe niku. Ora duwe srengenge wong Eropa niku mulo digawe gedhe supaya nek katuken ora cepet mati. Ane digawe cilik katuken iki mati garek. Mengkeret. Lho adem tenan teng Soviet niku nek pun min 40 derajat. Nguyuh niku ngerti-ngerti mampet. Lah banyune sing ning pucuke niku ngerti-ngerti dadi es trep. Wah, api ya. Lah ngene iki kok wong Eropa niku nek musim dingin mboten enak. Teng Siberia niku, nek lunga-lunga niku numpak kirik. Mula kula nek teng mriku niku ya numpak kirik. Nggih. Numpak kereta diseret kirik niku, kirik 12. Dikit-dikit bau banter. Kirike gede-gede. Orang kok kaya kirik mriki terus nyengungi ngono ya ora. Gedhe kirik. Rolas niku kula gedhe iki diseret mlayu banter enak lho Pak Prau. Tapi lere kirike niku muncet pok. Pok. Nggih. Dewe wong Eropa kirike niku ganteng cara menungso ngono. Namine Siberian Husky karo Alaskan Malamut. Jenenge wae angel ya. Sampeyan tuku ora kuat. Sing duwe nang Indonesia niku Pak Fadlizon. Sing duwe iku. Duwe. Duwe Pak Fadlizon. Jarine Pak Prabowo yang duwe. Nah, iki sing kuat kudu kan weduse akeh dadi ku juga. Waduh, mula wong Eropa niku lek musim dingin niku ya ora iso ayu koyo ngene, Bu. Srenge ngene ilang. Kulite niku berubah wong sinar ultraviolet ilang. Wong wedok niku kulite berubah dadi bintik-bintik kaya tekek. Mula nek musim dingin niku mlayu teng mriki terus udo teng pinggir pantai ini kok niku dede. Niku senes porno. Niku dede sampean ae sing ngeres. Mula nyuwun ngapunten Bapak niku diantara sampean sesuk ora sing dadi bupati apa dadi gubernur. Bapak ora sing dadi presiden aja gawe peraturan perda syariah. Turis mlebu Indonesia kudu nganggo jilbab. Aja. Lah ya pindah wong mrene pengin udo kok dikokon jilbaban. Dede niku. Tiang Eropa niku lek musim dingin mboten duwe godhong. Rontok di musim gugur sing mboten rontok nameng godhong cemoro. Mulane bulan Desember kanca-kanca Nasrani niki wingi Natal nganggo godhong cemoro. Suwale niku tok sing mboten rontok. Mulane Natal kok asli patean ngono iso godhong jambu iso. Lengge. Lho Natal niku lak budaya Eropa. Natal niku lak budayane wong Eropa, mboten budaya Nasrani sing asli teng Timur Tengah mboten. Mula ana Sinterklas. Sinterklas niku budaya Eropa, budaya musim dingin. Ning Palestina apa ana salju ora eneng kok. Apa eneng wit cemara ora eneng wong suket ora kumpul karo godhong cemara. Lah mula sampean aja cemburu karo godhong cemara. Semoro kadang saya iki pohon Kristen, ket kapan wet duwe Gusti anu, duwe agama. Mulane sakniki wong tuwa. Lho niku. Wong Eropa niku mademen mboten enak. Afrika digawe ireng ngoten niku kira-kira soalnya digalei singa. Dadi nek diuber singa nek irengen mlayu ra ketok. Nek putih diuber ya ketok, lah nek irengen mak telesep wis ra iso. Mengkurep dikira kayu kobong wis. Niki kula bener. Ya termasuk Islam niku nek petuk karo wong Cina ya ora bakal kaget. Cina niku bangsane matane sipit, pipine tembem. Soale nek musim dingin salju medun, srengenge ketok dadi silau. Mula sesek kuwi tulap matane niku. Lah mula wong Cina niku tau kepengin ngalahno wong Jawa Tengah. Wong Indonesia niku adalah pengusaha produsen kayu olahan terbesar di dunia. Soalnya duwe wit sing cepet gedhe jenenge sengon. Akhirnya wong Cina nandur sengon 3 juta hektar. Niku di muara Sungai Kuning niku ditandur 3 juta hektar. Bayangane engko sebulan niku sak hektar apa sejuta, 3 wulan sejuta hektar ditebang. Telung wulan yang menaik sejuta menaik telung anu itu singgiannya wis gede ternyata teng mereka mboten iso gede selawe tahun meng semini sebab nopo angger rada gede kena musim di dingin wite katuken terus ini lho ini lho tapi awak dhewe niki kebagian bangsa Indo ini saya cilik-cilik orang apa-apa ini karo Allah digeleh teng tanah yang terbaik di muka bumi namanya Indonesia. Nah, ini tepuk tangan sing banter wong ini produk kebahagiaan terhadap Indo. Nah, orang-orang lho gon paling apik kaya gon mriki niku. Tiang Arab niku ijo kabeh sak niki ning nandur wit teng mriko niku biayane miliatan. Soalnya wit itu disiram setiap hari tanpa harus berhenti. Niku mawon nyuling banyu segoro dadi banyu tawa. Lah teng mriki sampean nandur ora perlu mikir. Pengen nandur kates, mangano kates leken isine. Terus baru ngono ngisingo ning galengan tukul niku. Dan itu tidak ada di dunia. Lange. Uang kok yang ini saya ngaji dan riang gembira ini rauh oleh rakyat Indonesia terus rauh oleh meneh orang NO yang ini saya ngaji saya mikir bangsa ini rauh NO rauh oleh namun saya ini yang paling nekat ya orang NO NKRI harga mati yang mana muni ngono ya meng NO liane NKRI harga pas. Dia no. Jadi orang NU ni orang ajaib. Padahal yang mau yang ni rasa ingombe ni keci. Lah niku mulai dhewe iki bejo. Dadi menungso ning ora sadar tak kuatir. Cici ora apa-apa. Wong dhewe iki diparingi Allah buminya yang paling baik namanya Indonesia. Sampeyan rum tau weruh donya sih, Bu. Kula niki penggawean kula keliling donya. Dadi apal negeri Venezuela niku negeri telenovela nih kok. Gitu lahir Maria Mercedes nih. Kali Betty LaFea. Niku teng Venezuela, niku sumuke mboten umum. Dadi baratus ngono keringetan, baratus keringetan saking sumuke. Panganane babi. Mula wedok mriko niku ayune tekan umur 30. 30 terakhir cantiknya. Setelah 30 meledos sak kursi. Ku kewer-kewer ngono. Lah. Pundi lho. Ngrasakno penak nggih nameng teng mriki. Wong Eropa niku lek musim dingin mboten duwe iwak. Seluruh ikannya mengering karena sungainya jadi es. Mula nek musim panas ngawetno iwak dadi sarden untuk makan di musim dingin. Lah dhewe ngopo kok melu-melu mangan sarden? Wong iwak ning kali yo ana. Karek nyirok blumbang yo akeh. Ora kecekel iwak kodhok yo enek. Ora ono enak kaya wong Indonesia. Hawane ora panas, ora adem. Wong Eropa niku nek panas panas ora umum, nek adem-adem ora umum. Mula nek panas pakai pendingin, nek musim dingin pakai pemanas. Lah teng mriki ora panas, ora adem. Mula teknologine ora AC, tapi kebut karo sarung. Kanyepen kemulan sarung, kepanasan kebut ke kebut. Dine Eropa niku nek musim dingin kirek kok mlaku-mlaku sak jabane omah ora ono sing ngurusi. Dinas kehewanan ra ngurusi. Mati entek kirike. Lah teng mriki. Kirekne ora ono sing ngurusi tekan pitung turunan. Iku gudiken ora mati kok. Kecuali dicekel wong MTA nanti goreng nelek mati. Ya Allah, mula wong Indonesia niku wis ta. Berbahagia dan berbanggalah. Kita ini lahir di Indo. Nek ora tau njaluk. Lah mula wong-wong London niku lak kepengin mrene, kabeh. Sopo ta sing ora kepengin mrene? Mula Joko Bongso niki mari kita jaga bersama-sama. Iki bangsa titipane Gusti Allah. Nggo sapa? Ya nggo pesek-pesek rembes-rembes. Ya niku lho ngono ya isih bejo dicipati agamane Gusti Allah. Lho isih kurang apa sampean dul? Kurang apa awak dhewe senenge lho. Wis digeleng kon kaya ngene dikeki Islam. Kecipratan sian agamane Allah. Senajan cipratane ora pati akeh wis matur nuwun. Bolak-balik kula aturke awak dhewe kudu syukur. Sholat sakmono akeh kok wong kene wis kebagian setahun pisan riyoyo. Wis matur nuwun. Rasa cerewet rasane. Wis gelem Jumatan lho apik. Ono sing senengane gek magrib tok, wis matur nuwun panjenengan wong ado. Wong kecipratan tok kok ora ndak apa akeh opo. Lah nek kiai akeh wong alumni ploso, pola teng ngono. Tau nimbo ning kono. Lah sampean nyiprati tok ya saiki aja. Quran sakmono akeh matur nuwun awak dhewe wis kebagian. Senajan ono sing namanya kebagian Yasin. Wong sregep yasinan dadi duwe Yasin. Ono sing namanya kebagian Kulhu. Ono sing namanya kebagian Bismillahirrahman Rahim. Ono sing namanya kebagian Nun. Wis matur nuwun. Bu Nun. Di umat Nabi ini biasa banget, nggak ribet. Nah, kita termasuk saat ini misalnya dungo, dungo ini gula ke atas kok Kanjeng Nabi. Lalu sampai oleh loro lah, wis matur nuwun toh. Oleh dungo mangan, taruh dungo ngi. Bisa, wis apa? lamun ono kadhe sakmono akehe wong mriki ya wis oleh loro, ya wis apik. Oleh napa? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Lah sing siji ne innamal a'malu bin niyat. Mula hadis loro niku gelut mawon teng mriki. Siji bid'ah, apa jare niate kan? Ngene ra entek. Niku lho, lha pula kita iki insyaallah. Lho kok iso sih Jumatil Kubro sampe kene lah ya wis matur nuwun. Keruntunge sing teko niku kok para wali. Dadi iso nata Islam alon-alon. Coba nek sing teko iku jenise kaya Khalid basa lama ngono. Oh bubar. Utawa sing teko niku jenise kaya HP Prinsip rusuk. Dengge kok. Untung sing teko iku wali songo. Sing wonge sabar. Duwe murid diulang ya hayu ya qayyum metune ya kayuku ya kayumu ya ora apa-apa ya ora apa. Alhamdulillah ngono to. Sunan Kudus duwe murid Saridin kongkon azan Allahu akbar kiru lawa bubar lawa bubar ngono ya kamdu lilane coba. Lah nek sing teko mbiyen kok galak nempilingan ya bubar wisan. Alon-alon ngono wong Jawa diulang anu iki lho Gusti Allah oh pangeran ya ngertine pangeran ya wis wong kenalmu pangeran Allah dijenenge pangeran Saikhun Ustadzon iki lho Syekh alah niku kok kiai nggih ya wis kiai ra apa-apa campur karo kebu kiai Slamet iki ra apa-apa kiai biyane wong ulama teko biyane ora ribet blas telmidun muridun lho niku lak santri oh ya wis santri musola langgar langgar ora ribet ya mbiyen iki nek mulang mulo Islam niku begitu teko petuk wong Jawa ya ora kok ya petit-petit ora biasa mawon nggih ta biasa mawon pengin dadi wong apik kan ya aja lali ya nek wong apik iki jempol jempol iki maknane apik ya nah apike jempol iki ra sempurna ra jentik. Jentik maknane jodak atik barang ilian jonyolongan. Ini tak jenenge jentik soalnya gue ngijen sedikit tapi orang tidak lili asyari ku asyari kau tuh fakta wa idya umma hadisnya lau anna Fatimah tuh binti syarokot lau kotok tuh ya dalam buatan meng jentik jodak atik barang ili lihat ini mau ketahuan ini apa jari manis dari wong sing manis manis rai jari wong sing manis ini ngocok manis manis rah rai ini penunggul dari wong sing unggul ini ngocok sombong sombong ini penutuh ini bisa nuduhnya wong siro tadi jem jempol ngono tok gitu nanya biasa mawon biasa ada manten anyar ada kan ngenai cengkir gedang tep tebu cengkir minum aku wis kenceng pikirku tak kayak gedang wis sampean wis tak geget-geget wis tak kadang-kadang tak neng tebu aku wis mantep gedang blep blep diulang wali biar ini orang bulat orang kaya saiki kontekstualisasi doktrin lah ketahuan wali ini memang pelendik tadi itu cengkir gedang tep lebu wis kenceng pikirku sampe wis tak deket-deket wis tak kadang-kadang aku wis mati gedang lep lebu lah kalau tukang rias saat ini ditambahi war wortel maksudnya nang diwar nang untel-untelan betul-betul ribet nek wong berjuang digawani pacul iki lho kak pesine nggo ngipatke barang kang muncul nek ngipatke barang kang muncul pacul aja lali ubahe awak mula kaya kolongane pacul jenenge bawak lah nek wis ana ubahe awak aja lali ndonga nang pangeran mula kayune sing adat jenenge duran iku lah nek nyelingno raja-raja Jawa meng dinyanyekke gundul-gundul pacul ora demo meng gundul-gundul pacul cul kembelengan nyugi-nyugi wakul-kul kembelengan wakul blimpang sekane tadi sak latar aniku gundul sirah sirah niku roksun pemimpin nah pemimpin sirah iki duwe barang papat mripat irung lambeku kuping barang papat iki ra kene ngucul mula barang papat iki gunopo meripat gue delok rakyat, irung gue ngampus rakyat, lambe gue nuturi rakyat, kuping gue ngurungok nora rakyat lah gundul itu Lah gundul ini duwe barang papat kok ucul, pacul. Gundule kok pacul, barang papate kok ucul. Mripate ra weruh rakyat, kuping ra krungu rakyat, lambe ra iso nuturi rakyat, irung wis ra kampus rakyat, ya gundule gembe. Eh, ya gembe sikine. Gundul kok gembelengan, nyunggi wakul, nyunggi amanah. Kok gembelengan ngene, wakule glim. Glim pangsegone dadi sak latar korat ka. Karen ning ora ndek ribet piye. Meneng ngono ta. Halus halus ngono. Sampean ben lak ben di, terus diulang, aja lali sesuk mati. Ngono ya mesti diulang ngono innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aja lali ngono wong Jawa ya ora kaya daki-daki ya ora urip aja lali sangkan paraning dumat dumadi. Nah supaya wong Jawa gampang eling ya diulang ngangge tem tembang soalnya wong Jawa niku senengane nem nembang. Mula nek diulang ngangge tembang gampang eling. Niku wong Jawa kan nembang, ana apa-apa kan nembang. Lugu-lugu weruh lintang nembang. Ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Weruh mentok to mentok tak kandhani. Kemlinti wong mentok kok dikandhani iki gak wong Jawa ora. Weruh semut semut ireng anak-anak kebo bungkam nembang. Bojone minggat nembang. Nang Bali yo Sri nembang. Ora ora wong Jawa wong tuwan ngono. Nggih ta. Mula sak donya ni ra ono nek gak wong Jawa duwe tembang paling aneh. Napa tembang silit. Sak donya ni wong Jawa tok sing duwe tembang silit ni memang wong Jawa. Demok silit kudi kenayo kendang sekolah yo ora silit. Ora wong Jawa. Apa tuman niku. Niku nek gak wong Jawa lan duwe. Mula wong Jawa niku nek diulang ngangge tembang niku gampang ngeling. Lah mula supaya wong Jawa mbiyen eling tembang sangkan paraning dumadi, gaeke tembang maca pat. Maca pat niku napa wong urip kudu iso maca barang pa, papat. Barang papat iku kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa niku king akhirat medhun alam donya manggon jero raga-raga gawean patean, gawean curug se. Sewu mongan-mangan diulet karo weteng metu dadi uyuh metu dadi umbel metu dadi taek saripatine panganan disimpen teng mriki namine nutfah utawa mani mangke teke bapak teke ibu dicampur pupuk rampung titipke rahime ibu telung wulan dadi getih petang wulan dadi segumpal daging. Lah nek wis dadi daging nyawane diundang del medun nggih Allah. Omahmu wis dadi nggih. Den ya nggih, aja lali ya nek kono aku isih pengeling ora nek aku pengiranmu. Alastu bi rabbikum nyawa niku jawab qalu bala syaitan nggih ya Allah. Kula tetep eling nek panjenengan Gusti Allah. La fan fukhuruh mulo nyawa niku disebul ning jero daging. Akhire daginge urip wong ana nyawane tek tek tek tek tek ngoten niku lha nek mboten diparingi nyawa, ya lok-lok maneh tak ada iso tek. Lenggih kok warnane abang ngambune ora enak ngono. Alah, apal kula wong bojo kula wedok. Dikira pro LGBT. Cok, lah nek diparingi nyawa urip tek tek tek mplemplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit dukuli ram rambut sangang wulan metu plung. Begitu metu nyawane wis manggon jero raga proses kesingisasi wis rampung. Niku lah begitu metu sing ketok ya bungkuse lah bungkus ya tergantung sing gawe pesek ya metune pesek. Sing gawe bangir sing gawe ireng metune ireng. Lah nek sing gawe kok wayu karo ganteng, lah niki metune. Sing niki jane wayu lah. Nggih, nah. Nyawa medun manggon jero raga niku kancane Pak. Papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandol. Gandol ini ku jenengi jin korin kali hafadho, supaya wong Jawa paham dijeneng ke dulur papat limo pancer. Mula pancer ini ku butuh apa-apa iso nganggu dulur tengen dulur ki kiwa pancer pengen dulur tengen kok nyemengi wong wedok mojone ya rohmanu ya Rahim. Ning aku dulur ki wasa nama teka jiajiku jaran go goyang. Pengen rusak nek dulur tengen ya la haula wala quwata illa billah. Nek dulur ki wasa nama teka jiajiku Bandung Bondo. Masa pengen sugih nek dulur tengen ya ya fataku ya rozak salat duha. Nek dulur ki waya go pitik cemani munggah gunung ka kawir mulih ya sugih padha lapor. Halusnya waktu ambian nek mulang gitu lah mulo kiai karo dukun niku po podo kiai kok tirakate kuat ya dongane mandi dukun rata wadus nek tirakate kuat ya dongane man mandi sami mawon podo padange mulo terserah sampean milih kiai po dukun podo golek pitik ilang takok kiai ketemu takok dukun rata wadus ketemu podo padange. Lemeng padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok kobong. Golek pitik ilang nganggo lampu baterai sentolop ya pitike ketemu, nganggo blarak digendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu ning lampune isih utuh blarake entek kok kobong ngono kok. Nah iku bedane nar karo nur. Ngono dhek angel kuwi wali biyen ngene nek ora. Lah mulo menungso ben ora lali tembang macopat kang kawitan jenenge tembang Mas Kumam. Nah napa Mas Kumambang kemambange nyawa medhun ngalam nduk donya sambut ngapati sambut mitoni. Niku lah nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mi mijil cilik-cilik mijil lahir nek lahir lanang aki koe wedhus loro nek lahir wedok wedhus si siji nek wis bar mijil tembange kinan kinanti leboke pesantren supaya dikinanti napa akhlak kali ngaji bocah kinanti sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji ora gelem ngaji sadu. Nah mulane cah cilik-cilik wayang ngaji ora ngaji kaplo wayahe ngaji kok lunga mancing ya cuklek pancinge isi ngeyel ya disat kali ini ngono ngono. Lengke ini tugasnya anak dia ini podok ini ngomong bocah kinan kinanti ibaratnya santen wayahe ditokno klopo wayahe ditokno santen santennya wayahe diparut wayahe diperes ini kinanti cilik ini wayahe ngaji ora ono hak asasi wayah ngaji kok nangis tapuk. Mula lungge kula niki bapak kula niku wayahe kula diulang ngaji wayahe kinanti biyen. Niku kuping kula niku produksi Cina wis copot. Loh bapak kula niku kejeme masyaallah. Lambene raine niki tapuk pak niku tutup sedaya. Lambene nyung-nyung ngeten bendina ngeten wong beling kula niku. Ngomong bapak kula ngimami tak tinggal Melayu. Lenggek tapi keras sampai kula kayak cilik ini saking kerasnya wong tua kula nih. Kula ini sampai mikir aku salah milih wong tua ya. Lho kerasnya ora ngomong anaknya wong liya layangan kula dikaploki dulu ngaji. Masya Allah tapi begitu gede gitu nih. Ya Allah rana wong apa ini kak wong tuaku. Lho coba kula niku nanti paksa diulang ngaji terus kula dadi apa? Lho kula niku wonge pantesan. Lho cilik diulang ngaji dadi kiai pantes kula. Nggih tapi misalnya kok ora diulang ngaji wong kula juga lawang ngono ya rusak. Lho nggih lho kula niki nek ora diulang ngaji anak kula kelelenan. Sebab napa? Kula niki jenis wong lanang yang dicintai wanita. Anakku lo mesti keng leler. Lu sampean kan petok kula niki lagon pengajian dadi ngerti nek kula kiai. Coba nek ra tau petok kula petok ning pasar. Lah copet kondi lu mesti ngono to. Lah mulo kula wingi niku sampe gedungguyu niki lak Pak Presiden niki lak sering dituduh to. Ini pemerintah suka kriminalisasi ulama. Ulama dikriminalisasi. Bendino ngono lho. Kula niku sampai sedih lho. Kenapa pemerintah ini kriminalisasi ulama? Ora kok ono pemerintah kriminalisasi ulama, mboten. Oh, pemerintah aneh ku mawon malah ngundang kiai dengan tampang kriminal kaya kula malah kriminalisasi wong kiai model kriminal ya diundang kok pancen sing ditangkep iki ya pancen kriminal lho iki untung kula diulang ngaji dadi begitu kinanti pekso sangu kanti agama kanti akhlak mulo ngapunten Pak Kapolsek mbok-mbok ana guru kok nempiling murid sampean aja melok nesu wong tuane lapor ora sa dirungokno wong kok kon ngetokno santen kok klompone ra entuk diparut iki repot santen kok kon ngetokno diplatoki ora oleh dislentik ora oleh padahal sampean nek gawe anak karo ngantuk niku mesti diulang nek kapur sekilo ora nyantol blas dene iki karo gurune kapok-pok ngono kupinge cek buka. Kalo kadang wong tuane ra trimo lapor polisi, nek kula sak wong-wong tak tempiling sisan. Oh, lungge. Nek ora trimo kok mule anakmu ngono tok. Sampe nek duwe anak kok disuntik gurune, aja kok ora trimo. Niku arep metu santene nek diplatoki klopone, kenting bathoke diparut klopone, peres diobong munggah meco nyanten. Nah, nek klopong glundung iki padha tikus. Lah mula sakniki kanta wong bocah koplak niku ya gara-gara wong tuane anggar anake dislentik ora trimo. Kon sampeyan iki bagian setor klopo. Lah kiai ngetokno santen. Begitu wayahe diplatoki, lho klopo kok diplatoki? Ya aja ngono wayahe tokno santene kok. Lah nek mengarep sampean delok glundung oh klopo ku bunder. Klopo saya bunder. Bunder klopo saya kalau tidak bunder bukan klopo saya ngono ora apa-apa nengge lha ngene iki lah ya kudu dipahami to lah soal nek iki nanti iki ngasih lolos ora sangoni kanthi agama kanthi akhlak anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi cah enom wis mulai ndap bleng nek wis sinom wis canom tuturane angel apa meneh nek wis bar sinom tembange asmara dono mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta taek kucing rasa coklat tuturi ora kenek wong wis jatuh cinta ono nek selfie terus dikirim jepret tulisan mah mah mah nek ku asmara dono tuturane ya angel lah nek bar tembang asmara dana menungso kesusul tembang gam gambuh bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga mulai rabi nek wis bar rabi tuturane angel wong terus petuk tembang dandangku gula dandang niku pahit gula legi entuk bojo bagus ganteng duwike akeh gula lah entuk bojo wis rupane elek ra tau nduwe dhuwit setengah ning ramal togel pahit niku oleh dandang. Lah nek menungso bar tandang kula tembange dur durma wayahe berdharma bakti cara gedang metu wae nggo pakan manuk cara pelem metu wae nggo pakan cocodot nah wae menungso apa ndibuake hidupanmu nek duwe bondo ndi bandamu sing mbok dharma baktekne nek duwe ilmu ndi ilmumu sing mbok dharma baktekno nek duwe tenaga ndi tenagamu sing mbok sumbangke durma kok ranang berdharma bakti menungso kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis mulai lah lamur mau nih mangan salak isine kletak pecah saiki mangan jadah untune copot iki pangkur wis nang mungkur rasa pedita-pediti masya Kapolsek nek wis wayahe pangkur ya aja pedita-pediti nek wis wayahe mungkur kudu wis ngerti nek wis wayahe mungkur gek ndang mlebu mes masjid raketang setahun pisan Rio Rio lha niku pangkur Sampean sing nom-nom aku ora nyalahno wong sampean seneng nek duwe tato gambar noko. Mangap ngene ora apa-apa, tapi sampean kapan-kapan kudu eling. Nek nogomu wis mulai mengkeret dadi gambar cacing. Yo. Iku wis wayahe pangkur, wis nangmu. Mungkur saiki sik mangap ora apa-apa ning entenono engko lak suwe-suwe mengkeret. Mengkeret terus. Beliau dadi gambar cacing. Iki. Iku wis pangkur. Saiki ning kene Garuda terbang. Ora apa-apa manjane wong sinom iki Garuda tatu gedhe ngono. Tapi ya sampean eling ya. Engko kok wis mulai mengkeret dadi mprit. Iku maknane wis wayahe mungkur wis pangkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyo. Riyo. Nggih. Pangkur kok ora nang mungkur, sampean kesusul tembang megat. Roh copot rogo sak sukma ne terakhir tembangi pucung menungso kimeng dipocong seluku-seluku bak dok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge bu buyut siap-siap lebu lawang ciut peduk malaikat mungkar nakir takoni marobuka Allah malaikat mongkarakan mangkir goblok muni Allah amelok wah kok tepuhak malaikat rokep aja tah aja piye iki muni Allah ra isa iya iku ilat jeruk 1000 randhe ali batak duwene ana cara kok wis gelem ngaji wis anggere pengajian ya teko wis sinau lho ana selapanan ya teko ana mulutan ya teko wis gelem ngaji lho tapi kok turu catetane ora apa-apa wong ngaji turu iki oleh nek ngaji kok melek berarti matane ngaji nek ngrungokno kupinge ngaji lah nek turu ngene iki ya berarti bokonge tok sing ngaji lho nek ngono tok enggih lah sesuk mesti ditakoni endi ganjarane motomu untek ya Allah kuping ditelan lah ganjaranmu neng ndi kados sing teng bokong tesih ya wis hitung bokonge wa tashhadu arjuluhum oh ya bokonge isih ana ya wis bokongmu mlebu swarga heh bokong tok ya Allah kula sampean nek ngaji turu-turu ora apa-apa ning aja lunga sebab bokonge ben kecaket bokong ngaji terutama sing sepuh-sepuh itu ini diulang rapati nyantol mula nyimpeni ilmu orang yang akal, orang yang kuping tapi yang bokong itu kenapa? Lho sebab orang ini gelem ngaji ini gak hitung mati nih orang yang gelem belajar nah mati nih orang belajar ini aku mati sing Singapura Gusti Allah lah mula ini ada torekoh nang melu pun enten torekoh yang ini ini enten nang melu, nang daftar supaya sak waya-waya mati kecatet matine wong sing wis gelem daftar. Nang takok, yai wiritane ping pinten? Ping 100 mboten kuat yai. Lah kok ora kuat? Nah ping pira? Ping gangsal mawon. Lah sing 95 sapa? Kok panjenengan? Panjenengan kan kiai. Jenengan kiai, jenengan mawon sing ping gangsal ping 95. Kulo kan penumpang turu ngorok tekan gon. Jenengan kan sopir kudu melek. Ngono iki pokoke iki nek medhun tak bayar. Lha niku enak Islam niku. Sak waya-waya mati kecatet matine wong sing gelem belajar. Lha niku mulo ngaji niki kulo ra urus sampean ngantuk oleh. Mangkel ya oleh. Lah suwene. Berarti hati nih wis orang ngaji tapi selagi bokongi selundur negono bokongi bokong ngaji enak itu beriku kok kalau catatannya dewi-dewi yalah suwe nih hafal gayanya wong curuk saya mau hafal lho Nah, niku lho. Nah, nek sampean ra gelem belajar blas, ana ngaji gak teko, apa-apa gak teko ditakoni malaikat, "Marob buka." Heh. Ora tau belajar. Marob buka. Heh. Heh. Hahe pak ngono lho, tong wapuk sampean. Canggah gulune kek meles tenan langsung dadi wareng wedi delok akeh akhirnya cemplungin rokok diudek-udek angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil ketarangan bodol digecek ajur mumur kaya getebogo bosokmu lo pangkati menungso anak bapak simbah buyut canggah pareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol getebogo bosok lo ini lo wali biar gawe api ini itu jenisnya tembang moco pang. Lah Sunan Bonang kok begitu tembang maca padhati gek ke gamelan slendro pe pelok nang ning nang nong dandang gung urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pi urip kok nang kita kok ngisi kita urip iku nang ning nang nong ya kadang ning kene kadang nang kono. Orang iso kok apik terus, nek apik terus iki molo. Malah elek terus, Sid. Nes, ane kadang apik, kadang elek. Lah iku menungso. Mulo ya kadang ngaji, kadang rebang itu mang tunggung, mang tunggung tenan. Kadang pura-pura jawil bokong. Tunggung kita. Teko kruyuk-kruyuk ketoke mlaku tangane. Engge mulo sampean ana bokong kok mesti tukang terpangi. Lenggi wong oh, lho ngoten niku biasa nang ning nang nang dandang gung urip iku nang kene ya nang kono nek kepengin pungkasan apik dandang gung ayo dandang bali nang sang yang a guge dan bali oh nang Gusti Allah lho niku wali piye. Nah kadang wong saiki ra ngerti nang ning nang nang ning nang nang dandang dandang ngono ngarana ayo ayo ayo ayo ayo sing senengane gendotan yo. Nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang adak dang ana sing nang ning nang nong nang ning nang dang dang klutuk klutuk klutuk lha iku wali sing gawe begitu wis diulang aji dikelompokno kabeh dikeki mangan tumpeng cempret kabeh tangane wijiane mawar kenongo kan kantil uripmu mawarna-warna kenongo kenongo ini ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lah iku begitu wali teko ngulang ngono ya wong Jawa mulai ngerti paham alon alon begitu paham alon alon ngoten niku terus akhire keraton-keraton gedhe ning Nuswantara dialon-alon dirubah kali para wali sing raja hamba kawula Gusti bendoro kawula mulai dileboni namine Musa Roka sing akhirnya jadi masyarakat hidup bersama saling bantu membantu bahu membahu tanpa saling membeda bedakan dari itu Musa Roka Islam itu begitu nek wis dadi musyaraka menungsane kudu saling bertanggung jawab aja menang-menangi dhewe lah sing iso ngulang ngono Kanjeng Nabi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati mulo akhire menungso sing ning jero musyaraka diarani ra'i ra'iya sing cara Indonesia ne dadi rakyat. Nah, satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Hindu. Dan ini jadi ra'iyah ono perkara aja ngomong sing apik, bicarakan yang baik, membicarakan dengan baik cara Quran wa syawirhum fil amri mulong rembuk perkara jenenge musyawarah di Quran. Nek musyawarah aja menang-menangan dhewe, musyawarah sing ora menang-menangan dhewe, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, mulo rembukan bareng jenenge majelis. kekuasaan besarnya nek mimpin ojo lali wasi akur si yusamawat mulo kedudukan di jeneng kekur kursi lah berhubung sing gawe kaya ngene iki para wali mulo begitu dadi bangsa daerah jeneng ke wilayah lah iki lagi lah iku Sejumatil Kubro ngedunke putra naminipun Sunan Ibrahim Asmoro kon diulangi ngono ngedunke putra Sunan Ampel ngulangi ngeten iki mulo akhire dadi lah zaman Mbah Ngampel terus gawe Demak sing murite tengkak Sulawesi jenenge Datuk Ribandang ngedekno keraton-keraton Islam teng mriko murite Sunan Bonang putrane Mbah Ngampel namine Khatib Dayan pindah Kalimantan membentuk wilayah Kalimantan sing pindah teng Palembang namine Aryo Abdillah membuat kerajaan-kerajaan di sana akhir tahun 1511 Portugis teko 1700 Londo teko niku dilawan bareng-bareng kali penerusé para wali Sunan Ampel duwe murid namine duwe putra namine pun Sunan Bonang Sunan Bonang duwe putra namine duwe murid namine pun Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga duwe murid namine pun Sunan Geseng Sunan Geseng duwe murid namine pun Mbah Abdul Halim Benowo duwe murid namine pun Mbah Abdul Rahman Sambulasem duwe murid namine pun Mbah Jabar Tuban duwe murid namine pun Mbah Sofyan Tuban duwe murid Mbah Abdul Halim Boyolali duwe murid Mbah Abdul Wahid Solotiko duwe murid namine pun Mbah Khairon Garbagareng Purwo dadi di murid namini pun Mbah Asy'ari di putra Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Lha niku begitu zaman Mbah Hasyim Asy'ari uang terus eling iki wis pengikuti Nabi neng Indonesia wis ora langsung murite Nabi neng murite para ulama mulo ben ora lali nek kedudukane murite ulama jenenge Nahdlatul Ulama ditinggali wilayah kali para wali tinggali Islam Islam ditak pertahankan sampai mati tinggali wilayah dadi negara kesatuan Republik Indonesia dipertahankan sampai mati lho ini lho NKRI harga sampai nek ro mulo ora NKRI harga pas ora nek NKRI harga mah mati sebab ditinggali apa wilayah kali para wali lawa dhewe peneruse para wali ngene iki lho dul lho mulakno awak dhewe iki asil nek ngene kan terus roh ternyata Nabi neng Mekah awak dhewe neng Jawa awak dhewe ngerti Islam sebab para ulama berhubung awak dhewe iki pangkate nameng murite ulama mula jenenge nameng Nahdlatul Ulama nek awak dhewe murite Nabi jenenge Nahdlatul Sahabah nek tabiin Nahdlatul Tabiin berhubung murite ulama ya wis ngene iki sing anane neng Curug Sewu iki pethuk kiai-kiai ngeten iki lho kiaine ngene nek pethuk Nabi ngono ya ora model ngeten kula mboten mboten. Nah Mbah Yai ini ya muridnya Mbah Yai plus Omriko nggih muridnya Yai Den, muridnya Yai Da muridnya Yai Jazuli ini ku belajar tentang Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Hasyim Asy'ari belajar tentang gini Mbah Asy'ari Mbah Asy'ari belajar tentang gini Mbah Khairon Mbah Khairon belajar tentang gini Mbah Abdul Wahid Mbah Abdul Wahid belajar tentang gini Mbah Abdul Halim Mbah Abdul Halim belajar tentang gini pun Mbah Sofyan Mbah Sofyan belajar tentang gini pun Mbah Jabar Mbah Jabar belajar tentang gini pun Mbah Abdul Rahman Sambu belajar tentang gini Mbah Abdul Halim Benowo belajar tentang gini Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng belajar tentang gini Sunan Kalijaga belajar tentang gini Sunan Bonang belajar tentang gini Sunan Ampel belajar tentang gini Mbah Ibrahim Asmoro Kondi belajar tentang gini Sejumatil Kubro belajar tentang gini Syed Muhammad belajar tentang gini Syed Ahmad Jalaluddin belajar tentang gini Syed Ahmad Syed Abdul Malik belajar tentang gini Syed Alawi Amil Faqih belajar tentang gini Syed Ahmad Sofyan Mirbat belajar tentang gini Syed Ali Khalid Qasam belajar tentang gini Syed Alwi belajar tentang gini Syed Muhammad belajar tentang gini Syed Alwi belajar tentang gini Syed Ahmad Al Muhajir belajar tentang gini Syed Isa belajar tentang gini Syed Umu Abu Bayyid Abdullah, belajar tengene Said Muhammad, belajar tengene Said Ali Buraidi, belajar tengene Said Ja'far Shadiq, belajar tengene Said Muhammad Baqir, belajar tengene Said Ali Zainal Abidin, belajar tengene Sayyidina Hasan Husain, belajar tengene Sayyidina Ali. Lah niki sing belajar langsung datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku mulo pengasuh at-tahdiyah niki termasuk warasatul anbiya ngono, tapi berhubung pewaris lokal ya kaya kula ngene pesek-pesek yo anu mawon lho ngeten iki lho ya. Lah wong sakniki kathah sing gara-gara ra gelem mulutan niku ra gelem melu ulama langsung melu nak Nabi ora gelem melu mulutan rumangsane siratal mustaqim niku ora nganggo siratal ladzina an'amta alaihim wa'l-dhalin ya pun slet. Sing duwe listrik niku wong Malang. Wong mriki ra duwe mula masang cagak kabel kit mulai Malang sampai tekan Curug Sewu. Ha nah, terus dibagi 250 apa 300? Apa 500 apa 1000 300? Terus ngecupno TV sak jerone meteran. Lah sampean ngerti kabel gede ya ono setrume tapi TV mu aja dicupno kono. Bledos. Lah niki mulo sampean aja lali sampean iki bangkate murite ulama ora seneng ngono. Salat ini biasa mawon. Murite kiai niki nek salat zuhur mesti ora setengah 12. Soale murite kiai niku tesih teng sawah, tesih teng kebun. Mula kiai nek ngundang ya Allah Akbar Allah Akbar setengah loro. Rerung teko-teko ya Robbana Robbana. Rerung teko-teko ya tombo ati pegel nambani atine dhewe. Isih ora teko-teko kiai ini ngamuk diuruki jangan diurakal teko. Lha ngene iki lek murid ulama. Terus salat Allahu akbar. Salate teng Curug Sewu pemancar lokal. Lha pemancar utamane kan teng Ka'bah mriko. Mriki lak pemancar lokal mulane sinyale munggah medun. Allahu akbar. Wanteng sinyale, tapi ketekan sinyal bakso ilang. Ana ting bakso. Sinyal lokal. Lha niki mulo sampean biasa mawon. Allahu akbar. Ana gerak-gerak, ya Allah Ka'bahku. Ya Allah kopiku. Allahu akbar. Rukoe bolong. Lha niku mriki. Allahu akbar. Wong polisi ya. Pengamanan niki nggone. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahda alladzi akhrajal mar'a. Suwe iki. Suwe. Lha mulo kiai nek teng mriki salat niku biasa mawon wong makmume makmum lokal. Mulo ora ono kok Allah. Ora ono makmum. Engge makmume mesti ya iku nyetop apa lho ya. Ora ono terus Allahu akbar karo begege-begege sikile. Ora ngenek digrayangi. Lha mulo biasa mawon teng mriki. Lah sebab salate angel sinyale munggah medhun. Mula nek bar salat dijak di pikir la la illallah la la illallah la la illallah la illallah la illallah. Ono sing protes mau gedhe-gedhe barang iki. Mau ngene-ngene. Lah ya iya. Tapi sahabat iki nek dikir meneng lho sahabat murid Nabi Kang meneng ngene atine nang Gusti Allah. Lah wong Curug Sewu jak meneng ya turu. Mula tak mriki gedhe-gedhe karomu. Muni supaya sing sepo-sepo krumu njuk nira ah. Nira iki lha nek model anyar. Maca apa, Mbah? Mbok. Iki biasa mawon. Mula Islame wong Indonesia itu indah, riang gembira. Lha ngoten lho, riang gembira. Mula aja kaya sing model anyar. Wabeh ora oleh resik, ora oleh iki bid'ah rusuh, Kang. Wong Islame sampean niku Islam teng muara. Sahabat niku teng hulu resik. Resik kotor titik sesuai ya tekan kene kan kali ini wis tekan muara. Ya banyu tetep banyu ning warnane wis ireng, ijo, campur batang kucing, campur payu. Lah mulo Islame awake dhewe niku wis campur-campur wis ora apa-apa. Mulo ana sing bar ngaji bandar dadu. Goleke gawean polisi. Ana ora ono. Mula kadang kula niku ndongane ngeten iki. Ya Allah, muga-muga wis ra ono wong dadu ya Allah, tapi aja dinteki sisani seprapat mawon ya Allah. Supaya polisi ku ndek gawean lho ya ngoten iki. Ana resik kabeh polisi ra ndek gawean kok. Apik kabeh. Kabeh ade lapor. Ora perlu Joko tuh. Lha Islam Indonesia niku ora iso campur mulo. Napa pengendikane Kanjeng Nabi niku sae sanget. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sopo sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Lah sing dadi sing gawe apik iki Gusti Allah. Ngono lah khairan teng riku niku nakira. Khairan kok nakira maknane khairan kamilan keapian kang sampur sampurna. Lah menungso ora sampurna. Mula nek apike menungso ora iso sempurna, mula apike menungso niku mesti gabung karo apik wong liya. Contoh, sampeyan nek apike menungso ora iso ngadeg dhewe tak kandhani. Begini iki sing paling apik sapa? Ya kula. Ora sang ngrasa guyu ya. Nek pengin takok wong sing paling apik bengi iki sapa? Ki wonge. Lho ora wani guyu banter. Misalnya ini pengen ngomong apik kula ngombene wis papat kok piye. Liyane ning ngisor kabeh kula ndur dhewe lho. Nggo kursi cekelime teko disambut. Lha iku wong apik ngene iki. Pengen ora. Masih kabeh mburi iki skala kabeh apik aku dhewe. Iku apik ngoten lho. Tapi apike menungso iku ora iso ngadeg, Dik. Dewe, napa kok kula ketok apik? Ya sebab ana panitia sing gawe pengajian. Nek ra ana panitia sing gawe pengajian napa kula ketok apik? Ya ora, ora ana panggunge ra apa-apa. Lho, lha nek wis ngoten niku iso gelut apik endi? Jare panitia, apik aku, jare panitia. Jare kula, ya apik aku. Jare panitia, tetep apik aku. Lha nek panitia ra aku ra teko, elek pengajian. Tapi kula lek ra dikeke pengajian ya ora ketok apik. Lho iki gek wong loro wis gelut ra entek. Apik sing endi iso tunyu-tunyunan kula kali kiai iki. Lho wis, iki gek loro wis ra jelas sing apik sing endi. Napa male nek terus sampean tak jak, terus sampean muni, ha nek kula mboten lungguh teng mriki nggih mboten enten pengajian kiai. Lha niki diarani pengajian kan sebab ana sampean sing lungguh ning kene kabeh. Nek ra ning wong blas niki Jackson. Niki Jackson niki nek ra ning pengajian. Nek luwung-luwung sampean ngarani Jackson, nah nek sampean ngarani wong edan. Lho, ora iso ngasih dhewe. Sampean lungguh nang ngono. Dadi melu pengajian anteng sebab ana sing gelar kloso, ana sing gawe tendo. Sampean ngerti sing gelar kloso karo sing gawe tendo iki moyo sembayang zuhur. Ya ora ngerti, jangan saya ya ora sembayang zuhur. Wong ora mungkin sing menek teropok kiai ora mungkin. Biasane sing daplok-daplok sing bagian menek. Lha mulo lamun ngaji yo mlebu swarga, sing menek tenjo yo katut mlebu swarga. Lha sampeyan anteng ning kono soalé wetenge warep dikeki mangan. Sing masak sapa? Ora ngerti. Masakan dadi enak soalé dikeki uyah, wong mriki ra nduwe uyah sing duwe uyah wong Jepara. Sampeyan ngerti wong gawa uyah teko Jepara mriki numpak truk niku, supire ora mampir warung remeng-remeng, roh sampeyan. Ora roh. Kok sopire wong sampeyan wae ora ngerti, jangan-jangan pas giling uyah niku napa tambake diuyu. Uyu ora ngerti. iya ulung ini apa aja rumong so paling gak raisa sampean lu mau haji pesawatnya segeke wong Yahudi tapi pikir ke pesawat orang tadi wong pesawatnya jenengi tetuko sing teko ratuku tuku sing tuku rateko gue cok ayu-ayu soalnya saiki nganggo bedak Prancis bedak Prancis ini gue sing gawe wong Nasrani bedak Curug Sewu wis ora doyan wong kene beras diceplok ya blonteng kabeh ora iso ngadeg dhewe bu sampean saiki uripe enak soalnya bojone nyambut gawe lah bojone sampean kuat nyambut gawe soalnya ngerokok ini orang ngerokok ya plunga-plungu wong lanang orang ngerokok oke tapi saya itu aja ngerokok ada orang wedok mampu nasi gak ini rokok apa? Ini Cina nasi nandur baku ya orang Temanggung sampean bareng ini iki. Mula saya mau jeketin karo Cina ini Cina ini lu ngerang nasi untuk baku ini sampean sampai di kasur ini orang betul siapa nandur baku baku ini cengkeh cengkeh itu gue rokok lu biasa nawan mula orang Islam itu akhir zaman biasa mah wong kok sudah tak melinti. Ayo kita bersihkan ya remuk dan ini surya bangsa ini kok. Mari kita bersihkan dari bid'ah. Ya tadi surya ini orang remuk mulu kiai itu nahan aja ngono kuwi lek keplak ya. Ini gendera tauhid sing ngendi meneh. Ono gendera tauhid barang itu. Nek gendera tauhid ini gendera tauhid ini ku ono mesti ini Kiai Hasyim ya wis ngulang mesti ini Kiai Dahlan ya wis ngulang wah bukti ini ono ngulangi gendera tauhid kok ini gak ada tulisan la ilaha illallah ini ku wis ono ke bian gue nutupi kerandanya wong ma wong mati ini wis ke bian lo gitu bisa ini kadang pedetap bendera tauhid apa sejak kapan ada bendera tauhid? Nah ini orang seneng bendera tauhid gue mesti anti la ilaha illallah ya orang no, kan aku anti gendera PKI gendera palu arit aku mau tapi aku ini lu ngoneng sawah nganggu arit ini lu ngonukang nganggu pak palu ini biasa gendera la ilaha illallah aku ya mau tapi ini tahlilan tetap nganggu la ilaha illallah tapi tekno karepmu wong jarimu bendera la ilaha illallah bendera tauhid begitu di teknonik Mekah tangkep polisi ini lucu ya mulut NO ini bener terus sikit bian mulut ini tadi wong mulut ini mulut aja rokok haram kiai rame lu mulut kadang ibu-ibu ngomel gara-gara kiai senengane rokokan boten bu rokok ini buat ini bisa diharamnya no. Rokok ini kurang ada hukumnya kok ini rokok diharamnya no, medeni soalnya apa no, Indonesia ini mengambil cukai rokok 174 triliun ini rokoknya haram, cukai ini haram lebu APBN, APBN ini haram gue bangun jalan, jalan ini haram mula orang yang haramnya no, rokok dosa lewat jalan ini pemerintah ini pekeh ini kan jadi sembrono Pancasila haram tapi urip nang Indonesia. Angger tuku nganggo dhuwit ana setempele Pancasila. Dina dosa wong golek dosa iki gampang kok saiki. Lha mulai kiai iki saiki kabeh wis nyontok santri kok. Saiki dina maune moh saiki ya wis gelem ning Baginda. Nabi Zina, Rasulina padha mawon. Ilaruhi moh ning semoga arwahnya gelem. Tumpeng mau sego kotak gel. Ingkung mau suwiwi tok gel. Gelem. Lho, ini kan gitu. Suwuk mau rukyah gel. Gelem. Alat musik mau ning lambe gelem tum edem tum tum. Masjid. Mula kadang ngomong niku lucu, mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya bali, oh wong kowe tau lunga. Aku rong tahun neng dindi kok kocak Bali piye to. Ulun iso saiki iki bali kabeh kok ya dewe. Mengi sik sungkan-sungkan. Lu paling enak dadi wong ento mati ditalkin. saiki ono sing protes apa tutuk ya ora ngerti. Nah sing ngerti sapa? Ya sing mati. Nah nek pengen ngerti mati ya ono. Lha jenenge minal mahdi ilal lahdi iki kok gendangan liang lah. Nah wong mati sing liang lah. Ah tarweh ribut 8 karo 20. NU piro? 20. Bener ndi? Ya bener sing 20. Dasare apa? Aman. Lah kok aman? 20 jelas aman, Kang. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8 sampean di sisa 12. Ane sesuk sing bener sing 20, ya sampean sing kurang 12 lek golek nendi. Ya, gula deh, lagi kita melu. Melu ini kau panjat yang mengajarannya murid yang ulama yang ngerti murid ulama ibu tu yang apa? Dikir yang muni, nanti ram murid ulama dikir yang ketop mereka. Tapi, mungkin nih murid ulama biasa nama tak boleh sih. Mungkin nih poso, murid murid ini kau dah angel. Nih tiang Arab nih kau nih poso khusus soalnya nopo. Metu kok ngomah meru padang pak pasir lah nek wong mriki metu kok ngomah meru pelem meru jambu mulo ora ku kusuk timbangane ora kusuk mending tu turu terus takok dalile turu napa enten ana napa kiai naumuso imin iba nah turune wong poso iku iba iba nah akhire turu kabeh kiai ini sepi lungo ning pasar turu mercon. Mula anggar mulan poso senengane dardor dar jor mula nek sesuk posonan ana mercon ampun ditangkep. Karena itu Islam Indonesia mercon perangkat ahli sunnah wal jamaah. Mula biasa mawon salat dor biasa. Nek ana wong jengking, oh berarti ra khusyuk iki. Lene haji ngantrine suwe 21 tahun 20 tahun. Mula nemplekno gambar Masjidil Haram. Lah iki nek wis terdaftar latihan nang alun-alun Kendal. La baik Allah ma hajjan. Kak bae triplek. Niate tenanan ngoten lho, tapi kak bae triplek. Terus diterno lunga haji ning asrama Dono Hutan Solo sing ngeterno mlebu apa sing diterno mlebu asrama sing ngeterno minggo kebun bina. Nah, Islam Indonesia sing indah yang gembira. Terus dalu niki niki maulid niki gara-gara awak dhewe ra petuk Kanjeng Nabi. Nek petuk Nabi ya enak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ngersake mie ayam napa gulih. Lah dhewe ora tau petuk Nabi tapi diharapkan punya rasa cinta pada Nabi ya tidak selawatan. Nang Nabi jenenge selawat. Nah selawat niku nek dilakoni jenenge selawat. Tan katok nek rung dinggo nek dinggo katok. An Yasin nek rung dinggo nek dinggo Yasin. Nah selawat nek rung dinggo nek dinggo selawat. Tan mulo nek ana wong duwe tahlil ra gelem tahlilan padha karo duwe katok ra gelem katok. An dalile apa? Ya basa Jawa iki akhirene an. Lah mula awak dhewe sing desa-desa supaya kenal Nabi, diulang mulutan dijak selawat. Tan ana sing diulang Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dina ni Senin 12 mulut tahun gajah sing desa. Wong Curug Sewu. Nek sing dijak selawatan santri ya marhaban ya nurul aini marhaban marhaban marhaban jandal husaini Allah marhaban marhaban niku santri nek sing santri kaya ngeten iki njak selawatan suarane sik utuh ya wassalamun samirun kulah ini atas jandat nah, santri nom santri tua ya halo ya nabi salam alaikum halo napa sih wis cekak Enggak, nane sing ibu-ibu wong panjenengane senengane dangdut. Cak dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi ya langsung nyantol. Saman rungokno. Ayo sing selawatan durur mau. Ora ana sing nirokno sampean. Ora ngerti kok sampean selawatane kok. Ibu-ibu kok dikaei selawatan durur terus. Ora ngerti kaei dangdut barang. Itu baru selawatane wong Allah. Sampean selawatan durur lah Arab kabeh. Ora ngerti blas ibu-ibu mawon. Begitu karo aku selawatane mbok nyambung kabeh kuwi. Lho rungokno. Sesuk sinau kula aja dimonoton sampean. Selawatan ket sore tak rungokno ana sing nyambung, ora ngerti kok. Kok ngertine berjanjian mestine sampean jak berjanjian. Ya nek ngertine berjanjian jak berjanjian, nek ngertine durur jak endu, durur iku carane NU nak kandhani yo. Wah ngerti ini perjanjian asyrokol badru alaiya bakhtaban minhul buduru nyanggu aina baddu ya mau sampean asyrokol kaunub ora nyantol ora jani kok lanno yo ngandan iki oh jogare karepe dhewe sampean ora nyantol blas ibu-ibu ku biasane nyantol kuwi kadang iya mosok wong kene ra ono sing iso selawat oh lah dulur sampe nek kene iki apa berjanjian? Sampeyan yo pocokno berjanjian. Sampeyan gak iso berjanjianan. Yo ngono sih sojo ngono nek pas duroran kabeh, gak apa-apa tapi nek iki ibu-ibu sambil berjanjian, berjanjianan enak ngono. Sing seneng India aja Indianan. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Jawa, ya Jawa nan. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salamatullah. Ayo. Lha iki lha NU, mulo NU iso dija gak sholawatan nopo mawon. Soalnya kiai ini pulang selera ibu-ibu yang berbeda be. Beda sing lagi putus cinta ngono ya diulangi apa nih kok lagi putus cinta nih kok cing apa ya apa sing ya Nabi salam alai ya langsung nyantol ya Rasul ya Habib alaika salatullah alaika yen arep crito harus sapa ya lha mulane Gustur ahli sastra Arab selawatane nganggo bos nganggo cara dangdut kok astagfirullah ya langsung nyantol lagi astagfirullah minna khataya rabbi lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang lelah kulawas sing nyanyi Dalaila grupe jenenge Awara sing aran Abdul Qadir kali Ahmadi mulo lagune apik-apik wong sing aran kiai nek saiki lagumu meten das sing aran wong kuclok kabeh di mana di mana lagu tako oh ini lagi lu nganti ayu ting-tingi bojone ilang ini lah rokok ini lah jadi ada lagu ya ada suara ini bokong kok lagu ini inul sampai kiai saya ini goyang sitan nih goyang ini sing ora apa-apa mek Gustur tok enggak apa-apa Mbak Imul gitu aja kok repot. Lah Gustur pisuhi karo kiai sing Gustur kurang ngene. Itu nek wis goyang Gus bokonge ngeplek katok iki ngono penuh sawat. Kok enggak apa-apa gimana? Jawabe Gustur lho sampean lali nek aku gak roh. Lumulano karena ulama-ulama menempuh sholawatan sesuai dengan standar akal dan kecenderungan umat mulo kabeh iki iso dadi wong sing ngerti sholawat sesuai dengan sarannya masing-masing mulo begitu teko Habib Syekh nganti simtu duror ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana Nabi Muhammad dalikal bas Allah ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mulai Indonesia ini aku tuh dicocok no musik rock sing kau yang unuk gagah ini bu saya kita di rock dud kok lengge lengge musik pop lu sing paling galak lu tapi kita jadi pop dud pemain asli nih kini nih gud dud tang dudut dudut ni, boleh ni sampai orang non dute orang tang orang non dute ni, elek, boleh kan orang sing selawatan tak kelam ngaku bas, modung orang curai so nek nek ini kudu orang dute, mereka tang sungguh ayam tu suwe, nane orang dute ni endo, ni siapa lagi ni sebab orang kene kata sing rapati ngerti. tapi seneng akhirnya teko lu salim. Ini gila banser kandangnya aja salim. Ini pasukan berani mati takut lapar ya. Ngono wis sakniki misal ya. Selawatan Habib Syekh kan kadang yo akeh sing ora ngerti, tapi wis dibangun cinta oleh para ulama. Tetep teko ning alun-alun, tapi wong ora pati ngerti. Wakil yo ono, ya ono. Wis penting kok gendera. Rakoman gendera seker ya gendera slang. Rakoman gendera slang ya gendera Iwan Fals. Lemu lo kadang solawatan yang Indonesia ini ku ribut bang sandi. Apa solawatan kok joget barang berlebihan itu hulu musyrik. Oh no sing ngoten tuh bang sandi. Aja di rumah no. Iku ngerti solawat yang ragelum solawat. Tan, jadi ngerti solawat tapi tidak punya cinta lah. Jadi kita makabau kang. Wis cinta lo cinta kok buat bahas. Yon cinta ya iya nene. Lu cinta iki joget bareng kok. Baru pacare kok adoh. Yes. Lah lu ora dewean urus ngono ku kabeh sini. Yes. Masa seneng kok. Iki seneng model opo? Ora masuk lu. Seneng niku. Yes. Cinta itu juga penuh pujian. Anta Syamsun, anta Badrun, Dik, wajahmu seperti purnama. Senajan jerawat, cok. Tapi kan ini diungkapkan, nah, cinta selawat itu wajahmu seperti purnama ya Rasul. Anta Syamsun, anta Badrun. Lu ngono kok dibahas? Oh, bahasa mahabbah, bahasa cinta itu aja didelok nganggo ilmu fa. Pakai ragadu, kalimat cinta dibahas, yo gelut. Ini ku zamannya Pak Kapolsek kalimat cintanya aneh. Lungge ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Lah itu kok bahasnya tawuran, dan gasmu kamu tu gede ni balik ke rahim. Kalimat cintanya rakan nak dibahas. Mula wong nek seneng nabung ya sing joget sing kalimate biasa makwas. Ora iso dadi lolo, fokte ora iso. Roma Irama kehilangan cintanya. Kalimatnya ya ora kena dibahas. Napa kalimatnya Roma Irama? Ku tahu rumus dunia. Niku nek dibahas ya gelem, kowe ngerti rumusnya donya. Emang kowe Gusti Allah. Pacare ilang takok Gusti Allah. Padahal SMS iso, tapi karena saking rindunya tanya pangeran misal langsung. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lu coba. Masa pacar hilangnya takut Gusti Allah. Jadi gila, kalimat mahabba wong Indonesia itu seneng nabi itu sudah kena diukur. Kangen nih terbang nih iya nih. Lemu lah nang uang nih kita senangnya jadi oh jadi telok ngaku ilmu fakke raga tu. Mulanya sih bisa gambarkan kalimat cinta dengan sangat bagus sih Ibnu Katsir. Jelas ke mana emprit jatuh cinta merayu emprit di samping singgah sana Nabi Sulaiman. Emprit lali nih Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa nih mana. Di emprit opo mas emprit I love you pret lemprit lanang di pret no langsung muatek neng dhuwur singgah sana dempret jangan kau sepelekan cintaku padamu. Aku benar-benar mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan ku purak-purandakan, kan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Ini manuk emprit sing ning semene. Lu karena jatuh cinta dari gayane koyo arep menghancurkan kerajaan. Ning semini. Nabi Sulaiman krungu karo guyu lapret lambemu. Lha Nabi Sulaiman ini ngono berarti perintah langsung jawab ya Sulaiman. Jangan begitulah. Aku ngerti, aku gak mungkin menghancurkan kerajaanmu karena aku kecil. Tapi kamu mestinya ngerti dong, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lagi ini orang yang NU, rakyat yang kau gini. Memang karena NU itu Islamnya riang gembira. Masuk lihat yuk. Opo-opo bid'ah, sholawat ora sholawatan, sembahyang ora pujian. Jadi opo-opo ini ora ono ornamennya, ibarat omah cagak tok. Mau paku Islam itu, cara masak ono balung tok karean. Ora ono bumbu liyane, lho wis karek dimurni lho karek balunge tok. Berhubung masak balung ra ono rasane, ya micine dikendeli. Akhirnya lahirlah generasi micin. Tapi sampean iki pengen ning opo kok ono generasi micin? Ya ora duwe apa-apa mek duwe balung tok. Apa bid'ah lha ora itu kan. Lha mulai sampean dadi wong desa ini paling aman melu mula-mula itu soalnya nahbotil ulama awak dewi ini muridnya ulama memang pengikuti nabi tapi pada pangkat muridnya ulama amma ba'du jadi kayak muka dimah lah nah ini udah mulai ngaji aku ini kula dulu di Kalimantan ngaji tekan jam 3 esok lho kalau kita tidak terjelaskan Islam ini mungkin rakyat itu yang salah nanti yang benar ini kan jelas oh ini orang NU ini jenis ini di ada nanti iya iya iya tapi lah tuh kula jame keri ya Allah setengah loro nggih kula jam 7 sesuk terbang teng Surabaya ya sesuk ben kapan-kapan meneh oke sesuk nek mulutan aja ngene ya berkati sing akeh durian manggis nanas kudu ana ya ayuhan nas la takulun nanas fa inan nanas fil butuni panas niku biyen kula latihan ngaji soalnya nek langsung Quran wedi kliru mulo gawe kalimat mirip Quran ya ayuhan nas la takulun nanas fa inan nanas fil butuni panas Oma Coca-Cola wa maafan tawa samprit wa tutup nimu nawa ida batuk-batuk minum koniti itu biaya kuntul yaya tau turta ketama buruk Coca-Cola wa tabir wa samprit angkua Oma Coca-Cola wa maafan tawa samprit wa tutup nimu nawa ida batuk-batuk minum koniti Kul kutuk kadal kesit kodong jati kasab kodong nyanti kasab tak dungu dengkul dengkul imai muna ini ketahuan ada mau ngerang ngerti Allah ini lah ya ini Quran langsung pedih keliru enggak lah ini Quran langsung ini model saya Dina Umar ini gampang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin gampang nih model Sayyidina Umar nih model Sayyidina Usman kan ada lagu nih Bismillahirrahmanirrahim nih model Sayyidina Ali halus nih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim lek basa Jawa kaya basa Arab kul kudu kan ke situ kodong nyeti kasar tak dumuk batu ampe dulu imaimuna Mama aku kakol lama mama fanta wasa perit waktu tu limu na wa ida matung matung minum kaliti. Aku kakol lama fanta perit waktu perit aku ha. Bundul ya ya tang urta ketama bura bura. Allah. Lihat ni kan dekat neng pondok yang lain neng aku ni kan. Pal pala yu pal filu pal pala tanpa pil palan mu pal palan ni kan kontak yang lain. Salo yang siru sir siran, wakana ya kuno konangan. Lelaki Islam ni, orang Islam ni jadi riang gembira ini gila. Nah, kok saya kiki ono modelanya ni, kok aku opo poro. Kan tak cerita hari ini tari yang gembira. Santri anyar ketemu neng tebu ireng. Pedo santri Medan. Kenalkan nama saya Arifin Abu Bakar. Panas sebenarnya. Zainuddin Batubara. Panas ya. Ilham siap-siap. Panas. Nanti yang Curug Sewu jenenge nih Pak Imin. Piye Pak Imin? Wes payment pemadam kebakaran. Lomba sholawat, ini mulutannya itu lomba sholawat. Yang Madura niku sholawatane apik tapi kalah karo wong Jawa. Soalnya wong Jawa niku beda sholawatane. Yang Madura niki takon kali tiyang, kali juri nih. Orang Jawa itu sholawatannya kok menang terus kenapa? Loh karena orang Jawa kalau sholawatannya ngelik-ngelik, tahu ngelik apa ini? Iki ngelik-ngelik. Suara tinggi ku nek wong Jawa kan ngelik. Oh, saya tahu sekarang. Kalau mau menang sama orang Jawa, kita harus ngelik-ngelik. Wah, akhirnya begitu wayahe munggah panggung, kita ngelik nanti ya. Oke. Tutang-tung sholatullah li salamullah li. Rahmatullahi. Muka-muka setia barokah. Binaringan syafaat saking Kanjeng Nabi. Pun akoni umat Kanjeng Nabi. Kita panjenengan sedaya husnul khotimah. Duwe anak turun tekan dinten kiamat beto iman. Amin. Nggih, Al-Fatihah. Amin. Oh, amal. Nggih, niki enten pesenan. Nggih, pengumuman sajadah. Jadi sajadah is opo? Oh, dana. Oh, dana. Lha pengumuman tulisane sajadah ngono tok. Tak kira sajadah regane 9 juta 55.000. Ternyata sajadah keliling untuk 9 juta 505.000. Betul, 9 juta 55.000. Wah, tak tambahin 50.000. Ranggowo, wong handphone we ranggowo kulo. Kiai sarungan rada duit. Yang kotak amal belum. Nah, kotak amalnya belum. Tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi lana alhamdulillah yang baik ini dalam segala karya wa ta'ala. Allah mustahdaina wa ta'ala alifi. Bi hikmati kawan surahina wa rahmataka lakin wa lakin wa lakin. Jadukah ya Allah, syafir Rasulullah, ya Allah. Ijalah Allah dan Allah yang telah dengar ma'arif khid. Alibadah wa sallamu ya Allah iman. Ya bayna umatina wa syaykhina. Jadu wa jadatina. Sallallahu jami'i masyarikhi. Curug sehebu. Alladzina sabaqu la bi malakum faghfir lahum warhamhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafinna ba'dahum waghfir lana lahum Allahumma ij'al qabrahum ratan min hadhihi al-jinan Allahumma ij'al qabrahum ratan min qabri Muhammadur Rasulullah ta'ala wa sallam ayna ya'ir rabbika radiyatan tamaddiyan fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha Panitia, Mas Banser, sahabat Banser, jajan ingkang wonten kamar